Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang tentunya akan memberikan kita panduan hidup selama hidup di muka bumi ini dan juga keselamatan di akhirat. Dan ini adalah nikmat sendiri yang perlu disyukuri, dan kalimat Alhamdulillah adalah puncak kalimat syukur itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk mengemban amanah wahyu, membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, perintah dan larangan Sang Pencipta Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Dan Allah telah menjadikan perintah khusus dalam Al-Quran untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, dan mengucapkan salam hormat juga kepadanya akan dijadikan ibadah. Kita bertemu lagi teman-teman sekalian di kajian serial Sahabat, manusia-manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk mendampingi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sekian puluh sahabat yang sudah kita bahas, pada hari ini insyaallah kita masuk kepada seorang sahabat yang dihitung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu orang tapi memiliki kekuatan 1000 orang, yaitu Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang majelis ilmu dan semua ibadah membutuhkan keikhlasan. Bukan hanya sekedar ajakan teman, bukan karena ingin meramaikan majelis, tapi memang karena ingin mencari ilmu. Majelis ilmu majelis yang mulia, dihadiri oleh para malaikat yang mulia, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Dan orang yang ikhlas menuntut ilmu akan mendapatkan pahala haji yang lengkap sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama. Maka kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita ini betul-betul menjadi maksimal dalam meraih pahala itu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, salah satu tokoh yang bernama Ubadah ibn Samit ibn Qais atau bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Ubadah bin Samit bin Qais, nama kakeknya Qais Al-Ansari dari golongan Ansar Madinah, dan Al-Khazraji ini dari suku Khazraj. Pernah saya jelaskan kalau di Madinah ada dua suku yang dikelompokkan dalam nama Ansar, yaitu Aus dan Khazraj. Dan beliau memiliki julukan Abul Walid. Istrinya wanita yang sangat mulia, perkasa. Saya membahasakan ini karena wanita ini luar biasa, selalu mendampingi suami dalam jihad. Bahkan beliau meminta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW agar didoakan bisa ikut dalam kancah jihad dan termasuk mati syahid. Radhiyallahu anha, Ummu Haram binti Milhan, Ummu Haram binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram An-Najariyah. Tentu ini juga dari suku Madinah. Ummu Haram binti Milhan bin Khalid. Ibunya dia terkenal dengan kesolehannya juga, Qurratu Ain binti Ubadah radhiyallahu anha. Dan beliau wafat tahun 34 Hijriah, maksudnya Ubadah bin Samit, tepatnya 655 Masehi di daerah Ramallah, di sebuah kota di Palestina. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan beliau wafat di Ramallah tapi dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa. Pada saat itu usia beliau sudah 72 tahun di masa khilafahnya Uthman bin Affan. Nabi SAW tentunya sangat mencintai manusia ini karena keimanannya. Dan beliau memiliki keperawakan yang sangat tinggi besar, kemudian tampan dan berkulit sedikit gelap, tetapi beliau sangat kekar. Ya, dikenal sekali dalam buku-buku sejarah, beliau memiliki postur tubuh yang sangat kekar. Kalau kemarin saya sempat waktu mampir di Palestina berbicara dengan Imam Masjid Aqsa, dan beliau menggambarkan kalau di sini dulu, atau beliau menunjukkan di mana kuburan dianggap kuburan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan beliau menggambarkan turun-temurun masyarakat Palestina menggambarkan saking kekarnya itu lengannya saja ukurannya satu jengkal tangan dewasa. Ya, dan beliau memiliki badan yang sangat kekar. Sementara istrinya sendiri, ini sedikit dalam pembukaan, Ummu Haram saudarinya Ummu Sulaim. Kalau masih ingat, Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik yang punya julukan Rumaisa atau Gumaisa yang dapat jaminan surga. Jadi Ummu Haram sama Ummu Sulaim adalah saudara kandung, dan dua-duanya sangat luar biasa dari sisi keimanan dan punya banyak pujian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Juga Ummu Haram ini punya saudara laki-laki namanya Sulaim dan Haram. Dan dua-duanya mati syahid di perang Bi'ir Ma'unah. Yang pernah ada pengkhianatan 70 sahabat Hafidh Quran dibunuh oleh sebagian suku Arab yang berkhianat. Maka salah satunya adalah, atau dua, salah satu dari sekian 70 sahabat itu ada dua orang saudara kandungnya Ummu Haram ini. Dan terkenal dengan mati syahid. Bahkan saudaranya yang bernama Haram, saudaranya Ummu Haram ini, istri Ubadah bin Samit, yang pada saat ditusuk dari belakang, dia senyum sambil mengatakan radhiyallahu anhu, "Fuztu wa Rabbul Ka'bah." Aku benar-benar terberuntung dan menang demi Tuhannya Ka'bah. Jadi kalimat ini diucapkan artinya, setelah saya ditusuk ini, saya pasti masuk surga. Dan musuh-musuhnya heran, bagaimana bisa orang ditusuk sementara dia malah tersenyum dan mengucapkan kalimat ini. Tentu orang-orang beriman faham karena dia mati syahid. Dan tidak semuanya orang bisa mati syahid. Walaupun kita keluar di kancah jihad, belum tentu kita bisa mati syahid. Sudah menjadi sejarah dalam perang atau kancah jihad, selalu saja orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Nabi SAW pernah satu hari tidur di rumah Ubadah bin Samit, tepatnya juga rumah Ummu Haram tentunya istrinya, dan beliau bermimpi, Nabi SAW mimpi, kemudian beliau bangun sambil senyum. Maka Ummu Haram bertanya radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang anda lihat dalam mimpi maksudnya? Kenapa anda bangun tiba-tiba tersenyum?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Aku diperlihatkan umatku berperang di jalan Allah, melewati atau meraungi lautan, dan mereka seakan-akan para raja di singgasana, dan mereka jumlahnya sangat banyak. Dan mereka menguasai tawanan-tawanan mereka." Maka Ummu Haram berkata, ini tentu maksudnya, nanti akan datang masa di mana umatku akan seperti itu. Maka Ummu Haram berkata, radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka." Maksudnya, aku ingin ikut jihad, ikut perang bersama mereka. Dengan pasukan umat anda yang sampai seperti raja-raja di singgasana itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Engkau akan bersama mereka." Lalu Nabi SAW tertidur lagi. Kemudian beliau bangun, senyum lagi. Ummu Haram tanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yang anda lihat?" Kata Nabi SAW, "Aku diperlihatkan ya, umatku seperti tadi. Raja-raja di singgasana, mereka memiliki kapal-kapal yang besar dan tawanan-tawanan mereka di bawah mereka." Maka kata Ummu Haram, "Doakanlah aku termasuk mereka ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Engkau akan bersama yang pertama dan engkau tidak bersama yang kedua." Tentu ini ada terjadi ya. Ada terjadi nanti peperangan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan diutuslah Ubadah bin Samit yang diikuti oleh istrinya Ummu Haram ke wilayah Palestine, pemirsa Palestine. Dan di peperangan pertama berhasil menang dan Ummu Haram ikut pada saat. Dan di peperangan kedua, sementara Ummu Haram baru mau naik ke atas kapal, ternyata dia jatuh dari tunggangannya radhiyallahu anha dan tulang lehernya patah, akhirnya meninggal mati syahid. Dan ini yang dimaksud dalam kisah tadi yang sudah kita sebutkan. Dan anaknya, termasuk ada anak Ubadah bin Samit dari Ummu Haram adalah Muhammad yang juga masyhur dengan kesolehannya. Baik, itu pembukaannya teman-teman sekalian. Kita akan bermula dari awal beliau masuk Islam. Ubadah bin Samit adalah salah satu pemimpin suku Khazraj. Saya kembali gambarkan lagi Madinah. Pada saat Nabi SAW sebelum hijrah, ada lima suku di Madinah yang menjadi penduduk asli Madinah. Untuk penduduk Madinah. Dua, Aus dan Khazraj. Ini penduduk asli Madinah dari turunan Arab. Dan tiga suku lain Yahudi. Kainuqa, Nadir, dan Quraidha. Tentu ini pendatang. Tapi sudah turun-temurun juga tinggal di Madinah. Ada yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi licik. Mereka kalau mau menguasai sebuah tempat, maka mereka sengaja meributkan penduduk asli. Ya. Jadi seperti yang dilakukan pada saat itu. Mereka membuat ketiga suku ini sepakat untuk mengacaukan Aus dan Khazraj. Jadi sebagian di antara mereka dari tiga suku ini mensuplai Aus dengan senjata, kemudian memanas-manasi mereka, kemudian Khazraj juga begitu. Dibiayai dan disuplai senjata dan disupport dan dipanas-panasi oleh suku Yahudi yang lain. Padahal mereka orang Yahudi tahu. Tujuannya ada dua suku ini saling perang, memerang, tertumpah darah. Dan mereka tidak ada waktu untuk menguasai pasar. Tidak ada waktu untuk memperbanyak jumlah mereka. Dan akhirnya mereka tergantung dengan orang-orang Yahudi tersebut. Itu yang terjadi kondisi Madinah. Pada saat itu teman-teman sekalian, keadaan di Madinah sangat mencekam. Karena tidak ada Aus dan Khazraj ketemu di jalan kecuali saling bunuh-membunuh. Dan sangat sulit. Mati satu, yang satunya diserang lagi. Dan hampir setiap hari Sepanjang hari dari pagi sampai malam, kerja mereka perang saja. Sampai mereka hampir binasa. Gitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran itu. A'udhu billahi minasyaitan wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa'ankadakum minha. Dan kalian hampir saja masuk di pinggir neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dengan datangnya Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Pada saat itu seluruh masyarakat Madinah berusaha untuk mencari solusi. Tapi mereka tidak temukan dari orang-orang Yahudi, karena Yahudi dasarnya ingin selalu saja mereka bertempur, berperang. Gitu kan. Tapi hal ini belum difahami oleh orang-orang Ansar umumnya. Maka mereka berharap ada solusi. Solusi apa kira-kira yang bisa membuat mereka tidak bertempur lagi. Jadi walaupun mereka itu dua suku ini adalah dari sumber yang sama, tapi akhirnya mereka saling pemerang-memerang, jadi ada sepupu sama sepupu saling bunuh-membunuh, ada paman sama ponakan dan seterusnya. Ini sudah kacau balau. Maka seringkali mereka mendengarkan berita dari orang-orang Yahudi ya, sebagai pelengkap untuk menjatuhkan kejiwaan orang-orang Ansar ini. Mereka bilang, kalian percuma tidak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kalian ini, padahal ini orang Yahudi penyebabnya. Dan nanti akan keluar nabi terakhir di sini, di kota ini. Kami pada saat itu akan beriman kepadanya dan kami akan memerangi kalian. Kami akan memerangi kalian. Maka ini menambah ketakutan dalam jiwa orang-orang Ansar. Karena mereka penyembah berhala. Mereka enggak tahu nabi itu apa, ya. Dari mana asalnya. Mereka enggak tahu, mereka bukan agama profetis, bukan orang yang beriman kepada Allah. Mereka taunya penyembah berhala. Yang tahu adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka juga tahu orang-orang Yahudi punya pasukan yang kuat. Karena setiap suku ini punya di benteng mereka tidak kurang dari antara 6.000 sampai 10.000 pasukan. Jadi kalau 3 benteng Yahudi minimal punya 30.000 pasukan. Atau punya 30.000 pasukan, itu pasukan yang sangat besar di waktu itu. Maka orang-orang Ansar ketakutan ini. Mereka belum Ansar waktu itu tentunya. Ansar setelah masuk Islam. Masih disilakan dengan Aus dan Khazraj. Mereka terus saja berusaha untuk mencari solusi. Siapa ini kira-kira yang bisa mencari tahu siapa nabi itu, apa yang diancamkan oleh Yahudi, lalu siapa kira-kira jadi penengah di antara mereka, gitu kan? Karena tiap hari ribut nih. Maka akhirnya ada dari sisi itu, satu sisi di Madinah, sisi yang lain di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun berdakwah sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi tahun 11 dari masa kenabian. 10 tahun semuanya penghinaan. Dan puncaknya pada saat meninggal dua orang yang membela dakwah Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dan juga Abu Talib pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Tapi dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Maka bersedihlah Nabi SAW pada saat itu, dikenal dengan Amul Huzun. Dakwah ditolak selama 10 tahun, meninggal lagi dua orang yang mendukung beliau ini. Dan pada saat itu, mulai masuk tahun 11 Hijriah, memang sudah menjadi sebuah pola, dulu 10 tahun pertama dakwah di Madinah atau di Mekah, itu yang boleh menghina, boleh mencaci maki, boleh merampas harta muslimin adalah tokoh-tokoh Quraisy. Setelah meninggal dua tokoh ini, Khadijah dan Abu Talib, maka semua orang punya hak untuk itu, termasuk hamba sahaya, budak-budak, orang-orang yang miskin, tidak ada kedudukannya sama sekali, mereka juga menghina Nabi alaihissalam. Maka Nabi mulai mencari mana nih lokasi dakwah baru. Mekah sudah enggak bisa nih. Mulailah beliau gencar menemui tokoh-tokoh suku Arab di musim haji. Pada musim haji mereka kumpul. Bertemulah Nabi SAW dengan suku ini, mereka nolak. Suku itu, mereka nolak. Banyak yang nolak. Termasuk ada suku yang sangat masyhur pada saat itu. Kalau saya tidak salah, suku Sa'sa'ah. Suku ini diajak oleh Nabi SAW masuk Islam. Dan mereka sudah mau. Tapi kepala sukunya kasih syarat Nabi SAW. Boleh. Tapi dengan syarat, nanti hai Muhammad, kalau kau meninggal, aku jadi penggantimu. Nabi SAW tolak. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di tangan saya itu. Mau beriman silakan. Tidak mau beriman ya sudah. Gitu kan. Akhirnya mereka tidak jadi beriman. Hampir saja mereka menjadi istilah Ansar kepada suku itu. Tapi mereka menolak. Subhanallah. Terus saja Nabi SAW ketemu sampai mencari sampai akhirnya di satu malam di Mina. Tepatnya di tempat Aqabah. Aqabah itu seperti bukit ya. Orang Arab mengatakan Aqabah. Di situ ada sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam melontar jumrah bagi jemaah haji. Itu umumnya orang melontar banyak di malam hari, sore hari, ada juga di pagi hari. Penuh selalu tempat itu. Maka beliau duduk sambil menyampaikan kepada orang, kalian dari suku mana, kalian dari suku mana. Dengan hikmah Allah sementara Nabi SAW ketemu dengan 6 orang dari Madinah. Tepatnya mereka dari suku Khazraj. Nabi SAW tanya, kalian dari mana? Dari Madinah. Nabi SAW tahu mereka. Lalu Nabi tanya, apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Nah, kebetulan suku Khazraj itu bersekutu, maksudnya yang suka membantu suplai mereka senjata, segala macam, itu suku Kainuqa namanya. Nanti kita akan, sedikit saya akan singgung bagaimana Nabi SAW mengeluarkan mereka dari Madinah. Dan sudah pernah saya jelaskan di tabligh akbar kita yang sebelumnya. Tapi jelas teman-teman sekalian, pada saat itu, Nabi SAW bertanya dan mereka mengatakan, iya, kami benar, dari suku Khazraj, sekutunya Bani Kainuqa. Maka mulailah Nabi SAW menjelaskan kepada mereka. Gitu. Ya. Dalam sebuah riwayat, kalau yang kita pegang bukunya ada di halaman 203 tentunya dijelaskan, tatkala mereka menemui, ya, atau mereka ditemui oleh Nabi SAW, Nabi bertanya, siapa kalian? Mereka berkata, orang-orang dari Khazraj. Beliau berkata, sekutu-sekutu Yahudi kah? Atau sekutu orang-orang Yahudi? Mereka menjawab, iya. Beliau mengatakan, tidakkah kalian duduk agar aku dapat berbicara dengan kalian? Mereka mengatakan, tentu. Lalu mereka duduk bersama beliau, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka hakikat agama Islam dan dakwanya, lalu mengajak mereka untuk memeluk agama Allah Ta'ala. Setelah itu beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran yang mereka fahami karena dalam bahasa Arab. Apa makna-maknanya? Maka sebagian mereka langsung berkata kepada sebagian yang lain, pada saat itu, demi Allah, kalian tahu bahwa inilah Nabi yang dengannya kalian diancamkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Maka jangan mereka mendahului kalian dalam mengimaninya. Maka spontan mereka semuanya pada saat itu ya, beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain dikatakan, bahwasanya Nabi SAW pernah keluar di malam hari, hari Mina, bersama Abu Bakar dengan Ali radhiyallahu anhu majma'in yang tentu sudah beriman kepada risalah beliau. Lalu melewati rumah-rumah Bani Zuhal dan Syaiban bin Tha'labah. Lalu berbicara kepada mereka tentang Islam. Maksudnya suku-suku Arab diajak masuk Islam. Antara seorang laki-laki dari Bani Zuhal dan Abu Bakar telah terjadi dialog yang sangat menarik. Sementara Bani Syaiban memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan. Namun mereka masih tidak menganggap sikap atau mengambil sikap soal masalah Islam. Artinya ada di antara mereka yang respon tapi belum menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati Aqabah, lalu mendengarkan suara orang-orang yang berbicara, hingga akhirnya beliau menuju ke arah mereka, lalu menemui mereka. Ternyata mereka 6 orang pemuda dari Yathrib. Yathrib nama lainnya kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah, karena Yathrib ini dulu. Sekarang Nabi SAW ganti namanya dengan Taba, Tayyiba, Madinah Al-Munawwara. Itu nama-namanya ya. Semuanya dari suku Khazraj ke-6 itu. Lalu Nabi SAW mulai jelaskan. Yang uniknya di sini, Allah SWT seperti sudah mengatur, dari 6 orang penduduk Madinah ini, suku Khazraj secara khusus adalah kalangan intelektualnya orang-orang Yathrib. Mereka adalah orang-orang pintarnya. Perang saudara yang terus berlangsung di antara mereka membuat waktu yang lama dan barahnya masih terus menyala. Susah sekali membuat mereka berhenti. Akhirnya mereka setelah mendengar dakwah Nabi SAW, mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami. Tidak ada kaum di mana di antara mereka ada permusuhan dan kejahatan sebagaimana terjadi pada kaum kami. Maksudnya adalah, tidak bisa ketemu Aus dan Khazraj ini. Ketemu di jalan pasti dibunuh. Bahkan mereka sudah saling tahu, ini Aus, ini Khazraj. Ya, sulit sekali untuk dipisahkan dan ini berjalan sekian tahun. Kata beliau, kata 6 orang ini, ya, semoga saja Allah Ta'ala menyatukan mereka melaluimu, wahai Rasulullah. Kami akan mendatangi mereka, mengajak mereka kepada agamamu, dan menawarkan kepada mereka apa yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatukan mereka kepadamu, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripada dirimu. Kemudian pada saat mereka pulang, mereka mulailah menceritakan kepada sukunya. Ternyata yang Yahudi selama ini bahasakan kepada kita seorang nabi di Mekah, di sudah keluar itu yang mereka katakan akan beriman, akan hijrah ke Madinah, sekarang ada di Mekah. Bernama Muhammad dari suku Quraisy, diceritakanlah semua apa yang mereka pelajari. Ternyata bahasa ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 6 orang ini membuat hampir seluruh rumah Ansar atau rumah orang-orang Madinah membicarakan masalah tersebut. Dan secara kejiwaan hampir semua mereka siap menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebagai buah daripada pertemuan tersebut, tahun depannya di tahun 12 dari masa kenabian di Mekah, maka pada tahun itu datanglah 12 orang laki-laki termasuk 5 orang dari 6 orang yang pertama tadi, dan salah satunya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi beliau termasuk 6 orang yang pertama dan beliau termasuk 12 orang yang kedua. Dan orang-orang ini bertemulah dengan Nabi SAW kembali di tempat yang sama di Aqabah, di Mina untuk berbaiat kepada beliau. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, tokoh kita ini menceritakan. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ta'alu bayi'uni ala alla tushriku billahi syai'a. Sekarang kalian berbaiat kepadaku, kata Nabi SAW. Baiat adalah janji setia. Kalian sudah jadi Muslim, sudah berjalan setahun sekarang, dan ada juga yang baru masuk Islam pada saat itu. Maka syarat-syarat pertama kalian menganut agama Islam adalah membaiatku, mengambil janji setia. Walaupun kalian tidak tinggal sekota dengan aku. Kata Nabi SAW, kesinilah, baiatlah aku, agar kalian tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan kita tahu ini adalah asas agama kita. Syirik lawan daripada tauhid. Dan Nabi SAW mendakwakan itu pada mereka. Tidak boleh ada syirik. Tidak boleh mempartnerkan Allah dengan makhluk. Karena mereka penduduk Jazirah Arab, Mekah, Madinah juga termasuk adalah penyembah berhala. Dan umumnya, ini di musim haji. Mereka datang ke Mekah, mereka tahu Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah rumahnya Allah. Dan mereka pergi haji. Hanya saja mereka syirik. Mereka berdoa sama Allah, mereka juga berdoa pada patung-patung yang ada di situ. Mereka menyembelih buat Allah, mereka menyembelih buat berhala mereka. Makanya mereka mempartnerkan Allah. Ini wasiat pertama Nabi. Jangan kalian syirik. Gak boleh lagi sembah-sembah berhala ini. Wala tasriku. Asas Islam yang kedua, tidak boleh mencuri. Apapun alasannya. Bukan hak kalian, jangan disentuh. Dan ini adalah asas agama semua nabi-nabi tentunya. Wala taznu. Dan jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Tentu masalah berzina adalah kalau kalian butuh biologis, lampiaskan pada yang halal. Dan zina hukumnya haram. Dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Karena tradisi Arab dulu kalau lahir anak perempuan dibunuh. Mekah, Madinah juga ikut-ikutan. Karena mereka berpatokan dengan Mekah. Kalau musim haji mereka kumpul semuanya di Mekah. Maka mereka anggap kalau lahir anak perempuan memalukan. Maka tidak bisa jadi seorang kesatria, tidak bisa jadi pemimpin. Bagi mereka begitu, jadi kalau punya anak perempuan 5 orang misalnya dibunuh 4-nya, 1 dibiarkan hidup. Hanya untuk populasi manusia. Nabi ingatkan, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan jangan pernah kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kalian lakukan dengan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Atau tidak berbuat dusta dan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian. Dan tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Wala ta'suni fi ma'ruf. Faman wafa minkum fa'ajruhu alallah. Barang siapa yang menepati hal tersebut, dia lakukan apa yang aku wasiatkan di antara kalian, maka pahalanya akan dipenuhi oleh Allah. Dia akan dapat balasan yang sempurna. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafaratun. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal itu, berzina, mencuri, ya berdusta tadi yang diwasiatkan, maka akan diberi hukuman di dunia. Dan ini sebuah kaidah hukum ya. Jadi semua dosa ikhwan dan akhwat sekalian akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ya, termasuk kalau orang taubat, maka akan ada pembersihan dari dosa-dosanya. Dan itu merupakan kafara atau penghapus dosa baginya. Jadi kalau sudah dihukum, maka akan jadi pembersih terhadap dosa-dosa tersebut. Terus dikatakan lanjutannya adalah, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal itu, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya, maka urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada orang berbuat zina, mencuri, tersembunyi, tidak ada yang tahu, maka urusannya kembali kepada Allah. Maknanya adalah, kalau orang-orang ini berbuat dosa, dia segera kembali ke jalan Allah, maka Allah akan tutupi kesalahannya. Ada juga orang seperti itu. Siapa teman-teman sekalian yang terus terang-terangan melakukan dosa, dan dia menikmati dosa itu, maka secara otomatis Allah akan permalukan dia. Allah akan buka itu di dunia, kemudian dikena hukuman, jadi double apa yang akan menimpa dia. Dikatakan, insya'a qabahu wa insya'a afa'anhu. Kalau orang-orang yang berbuat dosa dan Allah tutupi, urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, dia menyiksanya. Kalau Allah kehendaki, dia bisa memaaf atau dia memaafkannya. Artinya ada juga orang yang berbuat dosa, tapi kata ulama, karena dia tidak terang-terangan, lalu dia setelah buat dosa menyesal, dia tinggalkan, maka ini kemungkinan besar Allah tidak membuka aibnya. Dan ada kemungkinan Allah tidak menghukumnya. Tetapi kalau orang yang tetap dalam kondisinya, maka jelas hukuman itu akan datang. Qala fabayatuhu wa fi nuskatin fabayanahu ala dhalik. Kata Abu Adha bin Samit, lalu aku pun langsung membaiat beliau dalam hal itu. Maksudnya memberikan tangan, lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku setuju dengan itu. Dan termasuk beliau dari 12 orang ini pertama yang membaiat Nabi SAW. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, lalu kami membaiat beliau dalam masalah itu. Ini disebutkan Imam Bukhari nomor 18, Imam Muslim nomor 1709, dan Tirmidzi 1439. Pada hari terjadi baiat Aqabah kedua, Ubadah termasuk orang yang paling bersegera berbaiat kepada Al-Habib SAW. Ia meletakkan tangannya di tangan Nabi SAW lalu berbaiat kepadanya dengan baiat yang diberkahi, yang selamanya tidak akan terulang lagi sepanjang zaman. Artinya itu terjadi dan tidak akan terulang lagi. Karena setelah ini, tahun ke-13 dari masa kenabian, Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Berarti ini punya sejarah sendiri. Termasuk orang-orang yang pertama mengikrarkan tidak akan melanggar perintah agama Islam. Setelah baiat dilaksanakan, maka Nabi SAW memilih mereka atau menyuruh mereka untuk memilih 12 orang pemimpin yang akan mewakili kaumnya agar menjaga baiat tersebut. Wasiat tadi ini gak boleh begitu saja diucapkan. Siapa di antara kalian sekarang 12 orang bertemu dengan Nabi SAW di musim haji, tapi masih banyak orang-orang yang hadir juga, yang ikut haji tapi tidak sempat hadir di situ. Nabi suruh pilih, siapa di antara 12 yang kalian percaya, yang nanti akan mempertanggungjawabkan tentang isi baiat tadi. Tidak boleh syirik, tidak boleh zina, tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, dan seterusnya. Maka mereka pun memilih pada saat itu, setelah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Al-Haitham yang disebutkan dalam Majma' Zawaidnya, di jilid 6 halaman 48, akhriju ilayya minkum 12 naqiban litakunu ala qaumihim bima fihim. Tunjuklah dari kalian 12 orang pemimpin untuk memimpin dan bertanggung jawab atas mereka. Maka Ubadah bin Samit pada saat itu termasuk dari 12 orang yang memimpin kaumnya. Dan tentu di sini ulama juga mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kalau seseorang ingin mewakili agar sebuah amanah dijaga di satu lokasi yang luas, maka dia memilih sebagaimana Nabi SAW menunjuk 12 orang yang terpercaya. Setelah itu Ubadah bin Samit pulang ke Madinah, sementara hatinya sangat bahagia dengan Islam ini, dia merasa dan sangat yakin inilah yang akan menjadi penyebab berhentinya peperangan di antara mereka. Karena begitu disebarkan agama Islam di Madinah dan banyak orang yang masuk Islam, ternyata yang terjadi adalah mulai redam. Karena dalam salah satu konsep dalam Islam, mereka tidak boleh saling bunuh-membunuh. Kaum muslimin bersaudara, itu. Maka yang terjadi, Aus dan Khazraj mulai meredam, terutama yang sudah masuk Islam. Dan orang-orang yang kafir di antara mereka melihat, Aus dan Khazraj mulai bertemu di jalan, mulai salaman, akhirnya memperbaiki keadaan. Jadi yang perang tinggal orang-orang kafir saja. Maka Ubadah pun radhiyallahu anhu gembira dengan itu, dan beliau bersama dengan kaumnya meminta agar ada da'i yang dikirim ke Madinah. Maka Nabi AS mengirim pada saat itu bersama mereka seorang yang masyhur, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, yang nanti mati syahid di perang Uhud tentunya. Selanjutnya teman-teman sekalian, Ubadah pada saat itu sampai ke Madinah dan terjadilah sesuatu. Ternyata tadi saya bilang sukunya dia Khazraj bersekutu dengan suku Kainuqa orang Yahudi. Dan Yahudi ini selalu mensuplai senjata agar mereka berperang sama Aus. Tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi mulai tahu semua keadaan lebih jauh di lapangan. Nabi SAW melihat dan mendapatkan berita dari wahyu kalau Kainuqa ini berkhianat. Dan ternyata orang Yahudi ini selalu membuat pertikaian di antara masyarakat Madinah. Maka Nabi SAW beberkan itu. Sebenarnya orang-orang Yahudi ini bukan sekutu kalian. Tapi ini adalah musuh-musuh kalian. Sebab ini loh wahyu menyampaikan seperti ini. Terbongkar pada saat itu suku Kainuqa, mereka menunjukkan loyalitasnya kepada suku Khazraj di sebagian sisi. Sisi yang lain ternyata mereka berusaha untuk melahirkan permusuhan-permusuhan pada saat selesai perang Uhud. Mulai lagi dia picu bahwasanya kalian itu kalah dengan orang-orang kafir lah segala macam. Maka setelah itu orang-orang mulai muslimin mulai melepaskan diri persekutuan mereka dengan Yahudi. Dan yang paling pertama melepaskan sekutu itu adalah Ubadah bin Samit. Beliau salah satu dari pemimpin orang Khazraj. Dan ada juga Ubaidillah bin Abi Salul, kepala munafik, itu salah satu tokoh Khazraj juga. Ada juga beberapa yang lainnya ya, Sa'ad radhiyallahu anhu dan yang lainnya, itu juga adalah suku Khazraj. Tapi Ubadah bin Samit salah satu pemimpin mereka. Maka pada saat itu dia berdiri lalu membatalkan sekutu, mengatakan tidak ada lagi persekutuan di antara kita karena Islam telah melarang itu. Lalu dia mengucapkan kalimat innama atawallallaha wa rasulahu wal mu'minun. Sesungguhnya aku mulai sekarang ya akan setia kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Dan gara-gara ini teman-teman sekalian, Allah turunkan ayat khusus untuk Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Karena dia langsung mengambil keputusan tersebut. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa may yatawallallaha wa rasuluhu walladziina aamanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, berwali ya, loyalitas, maka sungguhnya pengikut agama Allah itu pasti menang. Maka suku Kainuqa pada saat itu berputus hubungan karena Ubadah bin Samit memutus hubungan. Akhirnya semua sukunya Khazraj ikut, apalagi mereka hampir semuanya masuk Islam. Sebagian kecil saja orang munafik. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan itu dalam tulisan beliau yang masyhur. Beliau mengatakan, disebutkan bahwasanya Al-Habib, maksudnya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW memerangi Bani Kainuqa yang merupakan bagian dari Yahudi Madinah. Mereka membatalkan perjanjian. Lalu beliau SAW mengepung mereka selama 15 malam. Jadi awal kisahnya ada orang-orang Yahudi ini punya benteng-benteng di Madinah. Jadi ada benteng Kainuqa, ada benteng Nadir, ada benteng Quraidah. Dan di dalam benteng ini ada pasar, ada pemukiman mereka, ada sumur, ada peternakan. Seperti sebuah kampung atau kota sendiri. Tapi dalam kota Madinah. Di dalam juga ada prajurit-prajurit mereka atau kesatria mereka. Kalau pagi hari mereka buka pintu gerbang, kalau malam hari mereka tutup. Dan selain penghuni disuruh keluar. Seperti itulah. Rupanya satu hari pernah ada seorang wanita muslimah pergi belanja ke pasar mereka. Ingin beli sesuatu. Lalu kemudian kebetulan wanita ini pakai cadar. Lalu pemilik toko Yahudi ini menggoda. Sambil mengatakan bukalah cadarmu segala macam. Biasa laki-laki menggoda perempuan seperti itu. Tapi ini orang Yahudi. Maka sahabatnya ini tidak mau. Dasar buruknya Yahudi ini, apa yang dia lakukan? Pemilik tokonya mencantolkan besi tajam di tempat duduk si muslim atau sahabat ini. Pada saat berdiri sobeklah bajunya. Dan terlihatlah pada saat itu auratnya. Maka waktu itu mereka tertawa, menertawakan. Lewat seorang sahabat Nabi laki-laki, menghunuskan pedangnya lalu membunuh pemilik toko, si Yahudi. Begitu dibunuh, maka si sahabat ini lari. Karena si muslim ini sahabatnya dikurumuni atau dikeroyoki sampai terbunuh. Lalu sahabat yang terobek bajunya melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Lalu Nabi SAW langsung membentuk pasukan mengepung Kainuqa selama 15 hari bentengnya. Tujuannya adalah meminta pembunuh muslim tadi. Bukan untuk semua suku, begitulah Islam mengajarkan keadilan. Tapi karena mereka nolak, gitu kan? Mereka tidak mau, bahkan mereka nunjukkan kekuatannya melempar anak-anak panah ke arah muslimin. Maka kata Ibnu Qayyim, hingga akhirnya mereka tunduk terhadap putusan Nabi SAW. Karena mereka lihat sudah tidak lagi kekuatan. Lalu datanglah Abdullah bin Ubay. Atau nama lainnya juga biasa disebut Ubaidillah bin Ubay. Pemimpin orang munafik. Yang datang kepada Nabi SAW. Lalu mendekati Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, suku Kainuqa, sekutuku. Nabi SAW mengatakan, pergilah dari aku. Ini orang-orang penjahat mereka. Gitu kan? Tapi tetap saja dia mendesak Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, ambillah mereka. Tapi Ubadah bin Samit yang memiliki kedudukan sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, itu mengatakan, aku berlepas diri ya Rasulullah. Maka Ubadah pun bersama dengan orang beriman membatalkan akad dengan Kainuqa, tertinggal orang-orang munafik saja yang tidak. Maka pada saat itu, Ubadah bin Samit telah membatalkan akad, ya. Maka beliau berlepas diri dari persekutuannya seraya berkata, wahai Rasulullah, aku hanya menjadikan Allah, Rasulnya dan kaum mukminin sebagai penolong. Aku berlepas diri dari persekutuan dengan orang-orang kafir dan dari berwala loyalitas terhadap mereka. Maka surah Al-Ma'idah turun pada saat itu kurang lebih dari ayat 51 sampai 56. Tadi kalau ayat 56-nya sudah kita katakan turun khusus buat Ubadah bin Samit, tapi ayat 51 sampai 55 menceritakan tentang kejadian tersebut. Bunyinya saya bacakan dulu, karena di buku kita juga tertera ayat ini atau kisah ini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة يحبهم ويحبونه وأذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Terjemahannya, hai orang-orang beriman, Al-Ma'idah 51. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Sebenarnya ayat ini tidak asing buat kita untuk kasus Ahok dulu ya. Ini Al-Ma'idah di situ. Sebagian mereka, orang-orang kafir, adalah pemimpin sebagian yang lain. Silakan kalau mereka mau saling memimpin, silakan. Saya pernah kasih contoh itu. Kalau seandainya ada orang Muslim mencalonkan diri jadi wali kota atau gubernur di Australia, di Amerika, di Jepang, kira-kira dipilih nggak? Enggak. Karena ini Muslim, agamanya beda, gitu kan? Begitu juga di wilayah umat Islam, tidak mungkin ada orang non-Muslim memimpin. Maka nanti akan dia jahulkan agamanya, kan gitu. Maka Allah melarang itu. Hai orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Kecuali kalau kalian hidup di wilayah mereka lain. Orang hidup di Australia, hidup di Amerika. Apa boleh buat kita hidup di wilayah orang, kita minoritas. Tapi di wilayah kita tidak. Sebagaimana di wilayah mereka, mereka tidak mungkin pilih pemimpin Muslim. Maka Allah mengatakan, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Nanti diancam sini bisa kufur. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nanti menzalimi dirinya sendiri dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, maksudnya orang munafik, turun kepada Abdullah bin Ubay atau Ubaydillah bin Salul tadi. Bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Kalau kita enggak minta tolong sama mereka, nanti kita susah hidupnya, nanti susah ekonominya, nanti susah politiknya, seperti itulah. Ini Allah sudah turunkan 1400 tahun yang lalu. Tidak boleh kita berwala kepada mereka. Nanti akan kita jelaskan dalam durus wal ibar tentang kaidah penting dalam akidah muslim tentang hukum al-wala dan bara. Nanti saya jelaskan itu insyaAllah. Dikatakan mereka berkata, kami takut akan mendapatkan bencana. Maka Allah mengatakan, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya. Atau pasti Allah akan datang kemenangan kepada Rasulnya. Atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maksudnya memenangkan peperangan. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Maksudnya kaum munafikin. Dan orang-orang yang beriman mengatakan, inilah orang-orang yang bersumpah sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar berserta kamu, rusak binasalah segala amal mereka. Maksudnya kepada orang-orang munafik, mereka pura-pura ngaku muslim, ngaku pengikut Nabi SAW, tapi mereka menjadikan Yahudi sebagai tempat mereka bergantung. Lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi. Nanti Allah SWT akan rugikan mereka. Hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Di sini maknanya bisa relevansinya sama dengan ayat 51 sama 52. Ini kan ayat 53-nya. Atau 54-nya nih. Hai orang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya. Coba-coba pilih orang non-muslim sebagai pemimpinnya. Atau dia keluar dari agamanya. Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang akan mencintai mereka. Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Jadi di sini Allah mengatakan, siapa di antara kalian yang murtad satu orang, Allah ganti dengan satu kaum. Kaum itu minimal 3 orang. Jadi kalau ada murtad, biarin aja dia murtad. Nasihati gak mau dengar, ya sudah, biarin. Agama Islam tidak butuh dengan dia. Seperti itulah. Allah ganti nanti ada orang yang masuk Islam, minimal 3 orang ke atas. Bisa satu kaum itu 3 orang, 10 orang, 100 orang, 1 juta orang. Pokoknya Nabi Allah SWT mengatakan Allah akan ganti. Hai orang beriman, barang siapa di antara kamu satu orang yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan mendirikan zakat seraya mereka tunduk kepada hukum Allah. Al-Ma'idah 51-55. Dan ini, ayat inilah yang membuat atau turun kepada orang-orang munafik, terutama Abdullah atau Ubaidillah bin Abi Salul ini, dan orang-orang yang semisalnya yang tetap menjadikan Yahudi atau menunjukkan loyalitas kepada Yahudi. Bahkan mereka memilih untuk menjauh dari orang-orang beriman. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat 56 langsung setelah itu, yang mendukung tentang keputusan Ubadah bin Samit radhiyallahu yang langsung beliau berdiri mengatakan, ya Rasulullah, aku mengajak sukuku Khazraj, ya, berpasti daripada orang-orang munafik ini, dan pastinya kami hanya bertawalla atau berwali atau loyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan juga orang-orang beriman. Maka Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ. Barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, loyalitas mereka, kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman, maka sungguhnya pengikut agama Allah itu pasti menang. Oleh karena itu, Nabi SAW mendukung dan mensupport pendapat Ubadah bin Samit ini, dan akhirnya membuat hampir seluruh suku Khazraj, 90-95% semuanya, berpasti dari suku Kainuka, kecuali 5% atau kurang lebih 10% saja dari orang-orang munafik yang tetap loyal dengan mereka. Tentu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu setelah kejadian itu mengikuti semua peperangan Nabi alaihissalatu wassalam, ya, termasuk memerangi orang-orang Yahudi nanti di Khaybar, gitu kan, dan memerangi suku Kainuka dalam pengepungan 15 hari itu. Ubadah bin Samit ikut, padahal dulunya ini sekutunya, dan ikut mengusir dari Madinah, dan nanti pada saat perang Khaybar juga termasuk menyerang benteng Khaybar. Juga termasuk Ubadah bin Samit bukan cuma mengikuti peperangan Nabi SAW, dia juga termasuk, ya, dari peperangan Nabi yang paling mulia Al-Badr, dan beliau hadir di Badr, semua peperangan Nabi dihadiri. Dan termasuk yang mulia adalah Ahlu Syajarah atau Bai'at Ridwan. Kalau antum masih ingat ini, Ahlu Syajarah ini adalah orang-orang yang membaiat Nabi, memberikan janji setia di bawah pohon pada saat terjadi atau sebelum terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Setelah perang Ahzab tahun 5 Hijriah, baginda Nabi SAW mengiklankan di Madinah untuk pergi umrah. Siapa saja mau ikut silahkan. Maka orang-orang munafik sebarkan isu lagi. Ini Muhammad baru saja berperang sama Quraisy, sekarang mau ke Mekah. Kan kita bisa dibantai di Mekah. Tapi Nabi SAW sama orang beriman tetap jalan. Jalanlah 1400 orang menuju ke Mekah. Tentu ada kisahnya, cukup panjang saya ringkaskan karena banyak pelajaran yang kita harus jelaskan nantinya. Yang jelas teman-teman sekalian, ditahanlah Nabi SAW pada saat itu. Bukan ditahan, Allah Subhanahu Wa Taala membuat untah Nabi SAW waktu sudah mau masuk di batas haram. Jadi tinggal satu langkah lagi jalan, kalau sudah masuk wilayah haram, Nabi SAW bisa umrah. Karena orang-orang Quraisy tidak akan membunuh, memerangi orang yang masuk wilayah haram. Tapi unta Nabi SAW duduk. Gak mau bergerak. Sampai para sahabat memukulnya, berusaha untuk, maksudnya mendorong, ya. Maaf, bahasa pukul kita. Jadi mendorong, mengingatkan. Unta Nabi SAW itu didirikan, tapi unta tidak mau. Lalu sempat ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, unta Anda telah tertimpa keburukan. Maksudnya kok tidak mau masuk, tinggal satu langkah masuk wilayah haram. Dan kalau unta Nabi tidak masuk, gak ada yang masukkan untanya. Semua nunggu di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Sesungguhnya yang telah menahan dia untuk melangkah adalah yang telah menahan gajah-gajah Abraha untuk menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah yang buat dia begini. Kita terima saja. Maka muslimin pun berkemah di luar wilayah haram. Waktu itu kebetulan, waktu Nabi SAW mau masuk ke Mekah, Nabi sudah dengar kalau Quraisy sudah keluar dengan 3.000 pasukan dari Mekah. Mau menghadang di wilayah haram gitu kan. Sebelum masuk haram. Maka Nabi SAW bilang kepada beberapa sahabat, siapa yang tunjukkan kita jalan menuju ke Mekah, bukan jalan umumnya. Betul, ada satu masyarakat Mekah dulu yang sudah masuk Islam, muhajir, mengatakan, saya Rasulullah, saya tahu jalan di sini. Maka dibawalah Nabi SAW dengan pasukan, dengan 1400 orang ini, naik lereng gunung, lewat lembah, tidak umumnya. Lalu tiba-tiba keluar sudah dekat wilayah haram. Quraisy jalan di jalan utama. Lihat gak ada muslimin, mereka kejar sampai ingin pertengahan antara Mekah sama Madinah. Rupanya mereka tanpa sadar waktu mereka sudah tiba di sana, mereka kirim mata-matanya ke Mekah, kaget kalau muslimin sudah ada dekat perbatasan haram. Lalu mereka kembali, tapi mereka kaget juga melihat kenapa umat Islam gak masuk nih. Tinggal satu langkah mereka jalan. Maka pada saat itu mereka pun berkemah. Jadi ini perbatasan, anggap kalau ujung mejanya adalah perbatasan haram. Kalau mereka masuk, haram itu maksudnya wilayah dimuliakan ya. Maka kan ada wilayah haramnya. Madinah juga, makanya dikenal dengan wilayah haramain. Di situ gak boleh dicabut pohonnya, gak boleh dibunuh hewannya, gak boleh ada pertumpahan darah. Itu namanya daerah haram. Sampai hari ini tentunya ada. Sampai hari kiamat. Di, kalau anda masuk dari Jeddah ke Mekah, kalau sudah lewat kota Jeddah, sudah memasuk Mekah, maka ada ditulis itu wilayah haram. Ada kayak semacam gapuranya besar. Gitu kan. Dan kalau kita keluar juga begitu, kita sudah keluar wilayah haram. Itu tidak boleh dicabut pohonnya, gak boleh dibunuh hewannya, gak boleh segala macam. Nah waktu unta Nabi tiba di perbatasan haram, waktu itu mereka Quraisy tancapkan tombak ada benderanya untuk memberikan tanda wilayah haram. Unta Nabi gak mau masuk, kalau masuk mereka sudah bisa umroh. Maka berkemahlah di situ. Orang-orang Quraisy lihat kenapa gak masuk nih. Mereka punya berkemah di depan. Terjadilah negosiasi antara Nabi SAW dengan mereka. Mereka tetap menganggap Nabi mau berperang. Karena mereka curiga kenapa Nabi SAW bawa pedang. Karena Nabi suruh semua sahabat bawa pedang. Tapi tidak ada baju perang. Mereka pakai ihram. Gak ada baju besi, gak ada topi besi, gak ada. Maka, dan mereka bawa hadyu. Hadyu itu hewan-hewan kurban. Ya, jadi hadyu ini sunnah Nabi SAW disembelih kalau haji juga umroh begitu. Ya. Maka yang terjadi adalah, hewan hadyu ini, unta atau kambing, biasanya mereka pasangkan kain di lehernya sebagai tanda. Dan orang Arab semua tahu, baik orang kafir atau orang muslim, kalau ini hadyu, ini hewan yang akan dikorbankan. Banyak Nabi SAW bawa. Waktu lagi negosiasi, orang-orang Quraisy lihat hadyu itu. Tapi mereka masih curiga. Kayaknya ini mungkin mau berperang nih, masuk Mekah bawa senjata. Nabi sudah bilang, pedang kami gak bawa. Kami masuk, pedang dijaga di sini, kami masuk umroh, kemudian kami pulang keluar lagi nanti. Seperti itulah. Yang jelas teman-teman tidak disepakati oleh Quraisy pada saat itu, terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Dikenal karena itu wilayah Hudaybiyah. Sekitar 80, antara 60 sampai 80 km dari kota Mekah. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, yang terjadi kesepakatan Hudaybiyah, muslimin tidak boleh masuk lagi umroh, tidak boleh masuk tahun itu kecuali tahun depan. Nanti ada namanya Umrat Qadha. Tapi pada saat terjadi negosiasi, mereka selalu menolak. Mereka selalu menganggap Nabi mau berperang. Nabi sempat bilang sama Umar bin Khattab, "Hai Umar, masuklah ke Mekah, ketemuilah Abu Sufyan, negosiasi sama Abu Sufyan. Bilang kita mau umrah. Mereka butuh jaminan apa kita? Oke." Tapi Umar bilang, "Ya Rasulullah, Anda tahu permusuhan saya sama Quraisy nih. Kalau Abu Sufyan ngomong macam-macam, saya bisa berperang, gitu kan? Maka lebih baik Anda pilih orang yang lebih lembut dari saya. Dan juga sesuku sama Abu Sufyan, sama-sama dari suku Umayyah." Maka kata Nabi SAW, siapa itu? Kata dia, Uthman bin Affan. Nabi tahu memang Uthman bin Affan lebih lembut, Umar kan lebih tegas. Maka kemudian dipanggillah Uthman, Uthman pergilah ke Mekah, masuk. Dan Uthman tokohnya orang Mekah, orang kaya dulu. Orang-orang Quraisy juga tidak berani tahan dia. Masuklah dia ketemu Abu Sufyan. Abu Sufyan ketemu sama dia, masih ada hubungan kekerabatan. Ngobrol lama nih. Waktu ngobrol lama, Nabi SAW kira Uthman dihukum kah, dibunuh kah, dipenjara kah. Gak tahu ini apa yang terjadi. Karena gak ada telepon zaman dulu, gak bisa komunikasi kan. Akhirnya Nabi SAW ambil keputusan. Diambillah baiat baru. Perjanjian baru di sini. Janji setia baru. Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon. Kemudian beliau mengatakan, baiatlah aku. Ambil janji setia. Semuanya harus salaman. Iya ya Rasulullah. Hidup mati saya untuk Allah dan Rasulnya. Gitu, salaman semua satu-satu, gitu kan. Maka pada saat itu jumlah muslimin sama Nabi SAW 1400 orang. Satu orang Uthman bin Affan lagi di Mekah berarti sisa 1399. Ada satu orang namanya Ja'ad bin Qais. Ini seorang munafik. Ikut di situ hanya untuk mata-matai umat Islam. Jadi ini keluar. Berarti 1398 orang, gitu kan. Berbaiatlah semuanya, salaman. Ya Rasulullah, saya begini. Ya Rasulullah, saya begini. Ya, saya setia, semuanya setia. Dan yang paling pertama bersalaman dengan Nabi termasuk adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau betul lalu membaiat Nabi SAW, janji setia. Dan setelah Nabi SAW mengambil janji setia, mereka hidup mati. Kalau Nabi bilang perang, perang. Nabi bilang pulang, pulang. Setuju enggak? Setuju. Lalu Nabi SAW memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan beliau, lalu beliau mengatakan, ini adalah tangannya Uthman bin Affan. Karena Uthman ada di dalam. Maka para sahabat mengatakan, tentu tangan Nabi SAW lebih kami cintai daripada tangan kami sendiri. Tapi di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi, ada sebuah hadis Nabi yang mulia. Setelah baiat itu terjadi, Ini yang jadi saksi bahasan kita dan ini termasuk keutamaan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini sekarang di Baiat Aqabah ini. Dikenal dengan Ahlu Syajarah. Ahlu artinya orang-orang yang hadir, Syajarah pohon itu. Ya. Tidak ada orang pun yang hadir di sini dari Ahlu Syajarah ini yang membaiat Nabi di bawah pohon, kecuali pasti masuk surga. Dijamin surga. Kecuali satu orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Jadi itu Ja'ad ibn Qais, si munafik tadi. Jadi waktu sahabat lagi salaman sama Nabi, dia sengaja sembunyi-sembunyi di belakang unta. Dia pikir Nabi enggak lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian semua masuk surga kecuali satu orang itu. Ya, yang sembunyi-sembunyi di belakang unta. Ya. Jadi kalau orang lagi berbuat baik, ada yang sembunyi-sembunyi, tanda-tanda munafik. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu terjadilah Baiat Ridwan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaahnya diharap merapat, ikhwah dan akhwat. Kalau masih ada tempat kosong di depan, tolong merapat. Terutama akhwatnya di belakang ya. Apa perlu saya pakai bahasa Arab? Baik. Allah menurunkan Al-Quran, ayat Al-Quran khusus memuji tentang baiat itu, proses. Ya. Apa namanya, janji setia di bawah pohon tadi. Allah sebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong dibuka kalau ada yang punya aplikasi Al-Qur'an, kita tadabbur ayatnya, dua ayat ini. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kanallahu 'azizan hakima. Artinya, sesungguhnya Allah telah ridho, dan ini karunia yang luar biasa. Allah ridho artinya Allah memberikan apapun kebutuhan hambanya itu. Allah sebutkan secara khusus, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon tadi, syajarah itu. Ya. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka. Maksudnya Allah tahu mereka ingin sekali berperang. Sahabat waktu itu teman-teman, lihat Quraisy di depan mata, ini artinya musuh depan mata, walaupun mereka 3.000 orang. Ada senjata, harapan sahabat adalah perang ya Rasulullah. Ini kesempatan nih, ditusuk musuh mati masuk surga, gitu kan. Maka Allah tahu hati mereka begitu, menggebu. Tapi Allah turunkan ketenangan di atas hati mereka, supaya mereka mau tenang dan mengikuti keputusan Nabi. Dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Kata ulama tafsir, kemenangan yang dekat waktunya adalah pulang dari kesepakatan Hudaybiyah. Di antara isinya adalah sama Quraisy pada saat itu, orang-orang Quraisy pada datang tulis kesepakatan, orang Islam tidak boleh umroh kecuali tahun depan. Disetujui oleh Nabi SAW. Tidak boleh terjadi peperangan 10 tahun antara muslim sama orang-orang Quraisy. Maka ini sebab utama kemenangan umat Islam. Secara zahir, Umar bin Khattab sempat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa harus kita hinakan agama kita? Perang saja. Gitu kan? Sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib nulis, dia tulis kesepakatan antara Rasulullah Muhammad gitu kan, sama tokoh Quraisy. Lalu orang itu mengatakan apa? Tidak, saya tidak pernah akui kau sebagai Rasulullah. Maka Nabi bilang, hai Ali, hapuslah Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa hapus status Anda ini? Nabi angkat lengan bajunya SAW, lalu beliau hapus sendiri. Gitu kan? Hapus, ini kesepakatan dari Muhammad dengan Suhail bin Amr, salah satu tokoh Quraisy yang menulis pada saat itu. Kemudian tertulislah di situ kesepakatan-kesepakatan gitu kan. Di antaranya adalah mereka, siapapun yang beriman dari orang Mekah ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah. Dan siapapun yang kafir, meninggalkan Islam, dari Madinah ke Mekah gak boleh dipulangkan ke Madinah. Ini menjengkelkan bagi kaum muslimin gitu kan. Umar bin Khattab sempat marah, ya Rasulullah gimana nih gitu. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, ya Rasulullah bagaimana saya bisa tulis? Kata Nabi, tulislah. Nah setelah itu ternyata ada sesuatu hikmah yang luar biasa. Di antaranya Allah ceritakan itu dalam surah Al-Ahzab juga ya. Bahwasanya sebabnya kenapa Allah tidak izinkan muslimin perang pada saat itu walaupun mereka menggebu-gebu. Karena di dalam Mekah ternyata banyak masyarakat Mekah yang sudah masuk Islam diam-diam. Dan itu tidak ketahuan. Kata Allah SWT, kalau kalian masuk menyerang, kalian akan membunuh mereka. Bisa saja bunuh saudara muslim dan itu akan menyesal. Dan ternyata Allah menjanjikan kemenangan yang dekat. Jadi setelah ada kesepakatan 10 tahun damai dengan Quraisy, berarti Quraisy tidak akan ganggu umat Islam. Pulang ke Madinah, langsung Nabi iklankan serang Khaybar. Orang-orang Yahudi duluan yang diserang, gitu kan? Dan Quraisy tidak bisa ikut campur di sini. Karena sudah ada kesepakatan damai, maka diseranglah Khaybar, takluk Khaybar. Dan banyak wilayah-wilayah pada saat itu, jedah waktu dari kesepakatan Hudaybiyah tahun kurang lebih 6 Hijriah, maksud 5 atau 6 Hijriah ini, tahun 6 Hijriah ini, itu sampai pembebasan kota Mekkah di tahun 8 Hijriah. Itu teman-teman sekalian, 3 tahun ini hampir seluruh suku Arab yang bergabung untuk menyerang Madinah di perang Khandaq, perang Ahzab di tahun 5 Hijriah itu semuanya ditaklukkan oleh Nabi SAW. Tinggal yang belum Mekkah sama Hawazim. Dan pada saat itu betul-betul Allah berikan kemenangan. Dan banyak sekali kata Allah, serta harta rampasan perang yang banyak yang kalian dapatkan atau mereka bisa ambil. Karena seluruh Khaybar dari wilayah kekuasaan muslimin. Seluruh orang-orang yang kalah diambil ghanimah dari mereka. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah itu baru Allah izinkan pembebasan kota Mekkah tanpa perlawanan dengan 10.000, 12.000 orang pasukan. Atau 10.000 pasukan. Kemudian juga Hawazim kalah pada saat itu. Dan akhirnya takluklah seluruh jazirah Arab dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi atas keimanan mereka dan mengaruniahi nikmat keridhaan kepada mereka. Apalagi ada hadis yang menjamin surga bagi mereka. Dan Ubadah radhiyallahu anhu masih terus mendampingi Nabi SAW melaksana sepanjang mata. Ya. Kata para ulama yang saling mendampingi. Ia mengambil petunjuk dan ilmu dari beliau juga akhlak yang mulia. Baik teman-teman sekalian, ini sedikit cuplikan atau sedikit cerita tentang masalah tadi Hudaybiyah itu atau kesepakatan Hudaybiyah dan bagaimana keterlibatan Ubadah bin Samit karena beliau termasuk dari 1000 sekian orang yang dapat jaminan surga dan termasuk orang yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa khilafah Umar bin Khattab, beliau masih hidup tentunya karena meninggalnya di tahun 32 di masa kejayaannya Utsman bin Affan. Umar bin Khattab sempat mendapatkan surat dari salah satu pemimpin atau orang yang beliau utus ya untuk memimpin sementara di Palestina namanya Yazid bin Abu Sufyan menulis ya, surat kepadanya bahwa penduduk Syam amat membutuhkan orang yang mengajari mereka Al-Quran dan memberikan pemahaman agama kepada mereka. Itu Yazid bin Abu Sufyan ini anaknya Abu Sufyan ya, kakaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ditunjuk jadi gubernur oleh Umar bin Khattab di negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengirim pada saat itu Mu'adz bin Jabal ke negeri Syam. Syam itu Palestina, Lebanon, Syria dan Jordania. Dikirimlah Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Samit dan Abu Darda radhiyallahu anhu jami'in. 3 orang ini dianggap sebagai ulama'nya sahabat termasuk Ubadah bin Samit yang dikirim untuk mengajarkan Al-Qur'an dan Islam ke sana. Ubadah bin Samit tinggal di Hims, salah satu kota di Palestina. Lalu Umar mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penguasa sementara untuk menggantikannya di sana, maksud di Palestina. Ketika Ubadah pergi, pada saat itu langsung diutus untuk menembus beberapa kota yang belum takluk di daerah negeri Syam atau di Palestina secara khusus. Tepatnya Ladziqiyah, dan itu takluk di tangan beliau. Juga Turtus, ya salah satu benteng terkuat pada saat itu bangsa Romawi dan takluk di tangan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu majma'in. Dan pada saat selesai menaklukkan 2 wilayah besar ini, maka Umar bin Khattab mengangkat hakim untuk Palestina, yaitu Ubadah bin Samit. Dan hakim tentunya bisa menghakimi walaupun gubernur. Berarti di sini walaupun Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu adalah gubernur di negeri Syam, tapi qadinya, hakimnya adalah Ubadah bin Samit. Ubadah tentunya orang yang tidak pernah khawatir dengan celaan orang. Di antaranya pada saat itu, meninggallah Yazid bin Abu Sufyan, gubernur yang ada di wilayah negeri Syam. Dan tadi saya bilang Abu Ubaidah itu adalah gubernur. Di sini Abu Ubaidah pemimpin perang, bukan gubernur. Gubernurnya adalah Yazid bin Abu Sufyan. Pada saat meninggal diganti oleh adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pernah kita bahas itu ya, riwayat beliau, Muawiyah bin Abi Sufyan yang 20 tahun jadi gubernur negeri Syam, 20 tahun jadi khalifah gitu kan. Yang jelas pada saat itu, Ubadah bin Samit ini sangat berbekas dalam jiwanya tentang kezuhudan, bagaimana kehidupan bersama Nabi SAW, dan juga kepemimpinan Umar dan Abu Bakar jadi tolak ukur bagi dia. Umar sama Abu Bakar orang yang sangat tawadu, orang yang sangat sederhana. Gitu. Muawiyah bin Sufyan berbeda. Beliau menikmati itu, punya istana yang besar, punya singgasana, punya segala macam, padahal gubernur di negeri Syam. Maka Ubadah bin Samit nasihati Muawiyah, jangan berlebihan seperti ini. Zuhudlah, apalah. Muawiyah gak mau dengar. Muawiyah juga penulis wahyu. Pikir itu ada dalilnya masing-masing. Maka Ubadah bin Samit mengambil kesimpulan. Sampai beliau mengatakan, aku tidak akan tinggal di bumi manapun bersama Muhammad Muawiyah. Lalu ia pulang ke Madinah. Lalu kemudian Umar bin Khattab lihat dia ada di Madinah sholat berjamaah di masjid. Ditanya oleh Umar, kenapa kau pulang ke sini? Bukankah kau sudah aku angkat menjadi hakim di negeri Syam? Dia mengatakan, telah terjadi perselisihan antara aku dengan Muawiyah. Muawiyah hidupnya tidak seperti anda. Tidak ada zuhudnya. Pakaiannya mewah, segala macam mewah, berlebihan. Dan saya tidak bisa terima itu. Maka Umar bin Khattab menyuruhnya kembali sambil mengatakan, pergilah ke tempatmu semula. Semoga Allah membuat buruk satu tempat di mana engkau atau orang-orang sepertimu tidak ada di sana. Lalu ditulislah surat juga dan dikatakan oleh Umar bin Khattab, dan Muawiyah tidak ada kuasa terhadapmu. Kau lebih tinggi dari Muawiyah di sini. Karena kau hakim, kau bisa menghakimi Muawiyah. Ditulislah surat, pada saat itu suratnya isinya adalah, hai Muawiyah, aku telah mengembalikan Ubadah bin Samit sebagai hakim di negeri Syam dan kau tidak ada kuasa terhadapnya. Artinya tidak bisa kau buat apa-apa sama dia. Keputusan apapun kau harus ikuti. Gitu. Kemudian juga dinukil, tentu itu setelah Palestina jadi qadi, terus setelah dia berkuasa di situ, memimpin sampai meninggal radhiyallahu anhu ya. Kemudian juga ada kisah yang berhubungan dengan beliau tentang penaklukan Mesir dan tepatnya kota Iskandaria. Ini termasuk sisa-sisa kekuatan orang-orang Romawi. Jadi setelah negeri Syam, utara Jazirah Arab takluk, maka berpikirlah muslimin untuk menembus wilayah baratnya Jazirah Arab, tepatnya Afrika. Dan waktu itu Mesirlah pintunya. Kalau Mesir takluk, maka takluklah seluruh Afrika. Maka pada saat itu Amr bin As radhiyallahu anhu menulis atau berbicara langsung dengan Umar bin Khattab mengatakannya, ya Amir Mu'minin, Mesir jangan dilewatkan. Negeri Syam sudah takluk tahun 15 Hijriah sampai kurang lebih tahun 18-19 Hijriah takluklah negeri Syam. Juga Persia tahun 16 sampai kurang lebih tahun 18-19 takluk semua sampai Madain Saleh ibu kota, Madain ibu kotanya takluk semuanya. Maka Amr bin As mengatakan tinggal utara sudah dengan dikuasai Jazirah Arab sudah, timurnya Rusia, Irak, Iran, itu semua sudah dikuasai, Persia takluk, sekarang tinggal di barat Jazirah Arab, Afrika, kita harus taklukkan. Maka terus saja Amr bin As memotivasi Umar untuk mengirim ke sana pasukan sampai beliau diutus dengan 8.000 orang pada saat itu. Ya. Ada riwayat mengatakan 4.000 orang saja. Ya, Nabi Umar bin Khattab mengutus Amr bin As dengan 4.000 orang. Pergilah dia ke sana. Waktu tiba di Mesir, Amr bin As kena semangat sekali radhiyallahu anhu ingin menembus sana. Tiba di sana dia lihat Mesir besar sekali. Wilayah yang sangat luas, kekuatan pasukan Romawi sangat besar. Mereka punya benteng-benteng dan sampai hari ini masih banyak peninggalan-peninggalan Romawi di sana. Besar sekali mereka punya kekuatan. Maka dia kirim surat lagi. Dia mengatakan, ya Amir Mu'minin, 4.000 orang gak cukup nih. Maka dia ingin menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadits Nabi yang berbunyi, tidak akan dikalahkan umatku yang berjumlah 12.000 orang. Kalau ada 12.000 orang pasukan personil semuanya beriman kepada Allah ini, maka tidak akan pernah kalah pasukan itu. Dia minta 12.000. Maka Umar bin Khattab mengirim kepada Amr 4.000 orang tambahan, ditambah 4 orang. Lalu begini suratnya Umar. Umar mengatakan, wahai O Amr, aku telah mengirim kepadamu 4.000 pasukan. Dan sesungguhnya aku telah mengutus di setiap 4.000. Setiap 1.000 ada satu orang kekuatannya sama dengan 1.000 orang. Artinya 4.004 ini sama dengan 8.000. 4.000-nya pasukan, yang 4 orang ini satu orang seperti 1.000. Maka salah satu dari 4 orang itu adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Karena memang orangnya sangat kekar, kuat, suaranya lantang dan memang orang sangat kuat secara keimanan. Maka akhirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala 8.004 orang tadi pasukan Amr berhasil masuk ke Mesir. Menembus dulu beberapa wilayah Ummu Danin, Ain Syam dan beberapa wilayah lain. Dan sampai akhirnya tersisa pada saat itu benteng Babilonia tepatnya di tahun 20 Hijriah. Dan akhirnya ditembuslah benteng-benteng tersebut dan salah satu yang menembus benteng itu adalah Ubadah bin Samit. Sebelum menembus benteng itu, terjadi negosiasi karena cukup lama, kurang lebih 7 bulan umat Islam mengepung benteng Babilon, namanya benteng Babilon. Babilon sebenarnya di Irak ya, tapi mereka namakan benteng Babilon. Benteng ini dikenal dengan Babilon karena dianggap sangat kuat dan disitulah Mukaikis, rajanya Mesir ya, yang beragama Nasrani pada saat itu. Dan mereka mengepung dan tidak bisa tembus. Pasukan muslimin tidak bisa menembus 7 bulan. Baik dari musim panas sampai masuk ke musim dingin. Gitu kan. Maka Muqaykis pada saat itu ya, melihat kesungguhan dan kesabaran umat Islam. Artinya sampai 7 bulan mau tetap bertahan. Dingin, panas, mereka tetap saja bertahan. Makanya sangat sederhana, walaupun jumlahnya sedikit. Dia khawatir jangan sampai nanti bentengnya tembus. Maka dia kirim orang Romawi ke sana lalu dia untuk bicara sama Amr bin As. Dan pada saat berbicara dengan Amr bin As mengatakan, sesungguhnya jumlah kalian sangat sedikit. Kalian datang ke wilayah kami ingin menguasai. Dan kalian juga sudah 7 bulan. Sudah banyak bekal makanan yang habis. Kalian banyak yang sakit. Mereka mau jatuhkan semangatnya umat Islam. Oleh karena itu tidak lama lagi pasukan Romawi akan datang membantu kami. Dan pasti kalian akan dikalahkan. Oleh karena itu saya sarankan sebelum mereka datang membantu kami. Kalian harus lebih baik pulang saja. Maka tak kala tiba surat itu. Amr bin As tersenyum. Ya. Nah, mereka seakan-akan tidak faham kalau kita ini keluar untuk jihad. Ini kan agama Allah. Memang ini semua keluar walaupun 8.000 orang siap untuk mati semuanya. Maka pada saat Amr bin As menahan utusannya Muqaykis sengaja. Tidak disuruh pulang. 2 hari. Tidak ada berita. Muqaykis sempat gerisa. Dikira utusannya sudah mati. Dibunuh oleh muslimin. Setelah 2 hari baru diizinkan pulang. Sebelum pulang Amr bin As mengatakan. Sementara mereka di benteng, di kemah-kemah muslimin. Mereka dikasih makan. Diperdengarkan ayat Al-Quran. Diperlihatkan akhlak muslimin. Lalu setelah pada saat pulang Amr bin As mengatakan. Sampaikan kepada raja kalian. Pilihan kalian cuma salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Yang pertama, kalian masuk Islam. Dan tetap kerajaan kalian. Kami gak ganggu. Masuk Islam, terapkan hukum Islam. Muqaykis tetap raja, kalian tetap penduduk. Kami tidak akan masuk apa-apa. Agama Islam saja diterima. Kalau kalian tidak mau, bayar upeti. Setiap perkepala bayar. Kami akan tentukan nanti kalian bayar. Setiap tahunnya bayar. Kalau kalian tidak mau, perang. Di situlah perbedaan antara hak dan batil. Maka pada saat utusan ini pulang, Muqaykis sempat gembira. Melihat utusannya, oh mengatakan syukurlah kalian selamat begini dan begitu. Lalu mereka mulailah Muqaykis bertanya, bagaimana keadaan mereka? Maka para utusan ini mengatakan, kami telah melihat satu kaum di mana kematian lebih mereka cintai dari kehidupan. Sikap rendah hati atau diri mereka lebih mereka cintai daripada ketinggian martabat. Artinya baju mereka sederhana. Dan mereka bukan datang sini untuk cari jabatan. Tidak seorang pun dari mereka memiliki keinginan terhadap dunia. Mereka duduk di atas tanah. Sedangkan pemimpin mereka layaknya salah seorang dari mereka. Pemimpinnya pun duduk sama-sama. Makan sama-sama. Ngobrol sama-sama. Sholat sama-sama. Tidak ada dibedakan mana yang pembesar dan mana yang berkedudukan rendah. Mana yang majikan dan mana yang budak. Bila waktu sholat telah tiba, tidak seorang pun yang tertinggal. Lalu mereka membasuh anggota tubuh mereka dengan air dan amat khusyuk dalam sholat mereka. Perkataan ini akhirnya membuat Muqaykis takut. Karena itu ia memberikan isyarat kepada kaumnya untuk meminta perundingan. Lalu ia mengirim surat kepada kaum muslimin agar mengutus para utusan mereka kepadanya untuk berunding. Maka Amr bin As mengutus 10 orang muslimin untuk datang negosiasi. Dan pemimpin mereka, juru bicara mereka adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit orang yang tinggi besar, kulitnya agak gelap, kekar sekali. Melihatnya saja orang sudah takut. Gitu kan. Maka begitu dia ditampilkan ke depan, tampil dengan sangat tegas berbicara. Dan ini menggunakan bahasa Arab. Dan kebetulan Ubadah bin Samit mengerti bahasa orang-orang Kipti, orang Mesir. Mereka mengerti atau difahami oleh Ubadah. Maka begitu maju, tiba-tiba Muqaykis melihat langsung takut. Dengan izin Allah, dia mengatakan dalam bahasa dia, jauhkan orang hitam ini dari aku. Dan perintahkan agar yang lain saja maju bicara. Lalu Ubadah maju, tetap dia maju lalu dia mengatakan, aku telah mendengar ucapanmu, hai Muqaykis. Aku dengar apa yang kau bilangin dan aku ngerti apa yang kau ucapkan. Tentu teman-teman, berbicara dalam dakwah, partner bisnis, teman-teman keseharian, tetangga, kita lembut sama orang-orang kafir. Tapi di kancah jihad tidak ada. Apalagi negosiasi, enggak ada. Disitulah kelihatan, ketegasan, kata-kata yang tegas, ya. Pendirian yang, dan prinsip yang tegas. Tidak ada sesuatu yang main-main di sini. Maka langsung kata Ubadah, saya dengar tadi apa yang kau ucapkan Muqaykis. Dan sungguhnya di antara para sahabatku yang aku tinggalkan di belakangku. Ini yang datang cuma 10 orang nih. Di belakangku ini yang ada. Ya, ada 1.000 orang lagi yang semuanya seperti aku. Bahkan lebih hitam lagi dari aku. Dan lebih menyeramkan tampangnya. Ya, begitu dinukir kisahnya. Andai kata engkau melihat mereka, pasti engkau lebih takut kepada mereka daripada aku. Jadi rupanya Ubadah sudah kenal kalau ini orang kena takut. Gitu kan. Aku telah diangkat dan masa mudaku telah berlalu. Ketahuilah, aku jadi pemimpin sekarang untuk datang berperang ini. Dan aku sudah habis masa mudaku. Sekarang masa tua, maksudnya mau mati ini. Ya. Dan segala puji bagi Allah bahwa aku tidak takut terhadap 100 orang musuh. Andai kata mereka menghadapiku sekaligus. Kalau kau kirim sekarang 100 kesatriamu ini, aku lawan sendirian. Demikian pula halnya dengan para sahabatku. Sama semua yang di belakang nih. Jadi bukan cuma aku sendiri. Sebab keinginan kami hanya berjihad di jalan Allah yang maha tinggi dan maha suci dan mengikuti keridhaannya. Perang kami terhadap musuh Allah bukan karena menginginkan dunia. Tidak seorang pun di antara kami yang mempedulikan apakah ia akan mendapatkan harta yang banyak dari emas ataukah tidak mendapatkan satu dirham pun. Ini pasukan yang sama aku ini bukan datang sini mau ambil uang. Dapat gak dapat harta ghanimah gak penting buat kami. Gitu. Sebab tujuan akhir urusan kami di dunia ini hanyalah sesuap makanan yang dimakan untuk menghilangkan rasa lapar di malam dan siang hari. Serta mantel yang dijadikan sebagai selimut. Seandainya salah seorang di antara kami tidak memiliki selain hal itu, maka itu sudah cukup. Dan jika pun salah seorang di antara kami memiliki harta yang banyak dari emas, maka ia pasti akan menginfakkannya dalam rangka berbuat ketaatan kepada Allah Maha Suci dan Maha Pemurah. Dan mereka cukup dan merasa cukup dengan yang ada di tangannya saja. Pada saat Mukaikis mendengar hal tersebut, maka ia berkata dengan orang-orang di sekelilingnya, apakah kalian pernah dengar ucapan seperti ini? Maka dia bilang, aku telah takut dengan tampangnya, namun perkataannya lebih menakutkan bagiku ketimbang tampangnya. Gitu. Kemudian Mukaikis menghadap Ubadah seraya berkata, wahai orang saleh, aku telah mendengar perkataanmu tadi dan apa yang engkau sebutkan tentang dirimu juga tentang para sahabatmu. Sungguh tidaklah kalian sampai pada kondisi saat ini melainkan sebagaimana apa yang telah engkau ceritakan tentang dirimu dan para sahabatmu. Semua sementara segolongan pasukan Romawi telah bergerak menuju kita untuk memerangi kalian. Jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Mereka adalah kaum yang dikenal kuat dan kejam. Perlu digarisbawahi kalimat ini ya. Jadi Mukaikis bukan mengarang sebenarnya ini. Jadi zaman dulu teman-teman orang kalau mau jadi pasukan Romawi, itu harus badannya kekar, ada tinggi standarnya, dan harus punya keterampilan, bisa dorong batu yang besar, berani, tidak pandang bulu pokoknya. Seperti itulah. Di mana salah seorang di antara mereka tidak peduli siapa yang dijumpainya dan siapa yang diperanginya. Dan kami sungguh mengetahui benar bahwa kalian tidak akan kuat melawan mereka. Dan tidak akan mampu menghadapi mereka karena lemahnya kalian dan sedikitnya jumlah kalian. Maka Ubadah menjawab, mengatakan, wahai Tuan, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu dan teman-temanmu. Adapun mengenai apa yang engkau takut-takuti kami dengannya, berupa sekumpulan pasukan Romawi, jumlah dan banyaknya mereka, dan bahwa kami tidak akan sanggup menghadapi mereka, maka sungguh, bukanlah ini yang kami takutkan dan yang dapat mematahkan kondisi kami saat ini. Tidak ada seorang lelaki pun dari kami melainkan berdoa kepada Rabbnya di pagi dan sore hari, agar dia menganugerahkan kepadanya gugur sebagai syahid. Tidak mengembalikannya ke negerinya, tidak pula ke tanah kelahirannya atau ke tempat asalnya, ke keluarganya ataupun kepada anak-anaknya. Artinya kalau kau takut-takuti kami dengan pasukanmu tadi, ketahuilah ini yang ada sekarang, tidak ada yang berharap pulang nih. Memang tunggu itu, tunggu mati itu. Ya. Tidak ada seorang pun dari kami merasa khawatir dan bingung terhadap apa yang ada di belakangnya. Gak ada di antara kami hadir sini berpikir nanti kalau dia meninggal istrinya bagaimana, anaknya tidak ada lagi dikhawatirkan. Tujuannya mau mati. Bahkan setiap orang dari kami telah menitipkan kepada Rabbnya keluarga dan anak-anaknya. Keinginan kami hanya apa yang ada di depan mata kami. Sedangkan perkataanmu bahwa kehidupan dan kondisi kami dalam kesulitan dan kepayahan, maka justru kami berada dalam keluasan yang seluas-luasnya. Andai kata seluruh dunia ini milik kami, niscaya kami tidak menginginkan darinya lebih dari apa yang ada pada kami saat ini. Maka lihatlah apa yang engkau inginkan. Lalu jelaskanlah kepada kami. Tidak ada satu perkara pun di antara kami dan engkau yang dapat kami terima darimu. Artinya tidak ada yang bisa kami terima dari perkataanmu. Kau pun kalau tidak mau terima tidak ada masalah. Dan tidak pula kami kabulkan bagimu melainkan satu dari tiga perkara. Maka pilihlah mana yang engkau inginkan. Dan jangan biarkan dirimu seraka dalam kebatilan. Dengan demikian itulah yang diperintahkan panglima kami kepada kami. Dan dengannya pula ia diperintahkan oleh pemimpin tertinggi kaum mukminin. Ya, maksudnya Umar bin Khattab. Itu merupakan sesuatu yang telah dipesankan oleh Rasulullah SAW sebelumnya kepada kami. Demikianlah Ubadah bin Samit telah, ini tentu dinukil dalam banyak sekali, hampir semua buku sejarah. Ini diambil dari kitab An-Nujum Az-Zahirah, jilid 1 halaman 15. Maka dengan demikian, dikatakan oleh penulis ini, Ubadah telah menciptakan perang urat saraf. yang dilancarkan terhadap seorang pengusaha Mesir, sehingga telah menghancurkan setiap bentuk perlawanan darinya dan menyesati jiwanya, dan masukkan rasa ciut dan cemas. Bila salah satu dari pemimpin negara atau negeri dan pasukan sampai kepada kondisi kacau dan ketakutan semacam ini, maka itu telah ia telah mengalami kerugian dalam pertempuran dan negeri itu pasti akan diserahkan. Maka oleh karena itu, kalimat-kalimat Ubadah bin Samit seperti misalnya mengatakan, kami semua tidak mempedulikan lagi keluarga kami, kami bukan lagi datang ke sini berharap bisa kembali ke tanah asalnya, tapi berharap bisa meninggal dan mati syahid di sini, itu betul-betul tertanam dalam Muqaykis atau pada diri Muqaykis. Selesai urusan tersebut, Ubadah bin Samit kembali menghadap Amr bin As untuk mempersembahkan kado penaklukan Mesir. Setelah berhasil menghancurkan psikologis sang pemimpinnya, lalu meluluhlantakkan bahu prajurit-prajuritnya. Manakala mereka tengah siap untuk memasuki kancah pertempuran dan yang menentukan, ya, melawan salah satu benteng pasukan Romawi yang belum berhasil ditaklukkan, tibalah surat Amir Mu'minin Umar bin Khattab yang berisi, amma ba'd, aku merasa heran dengan lambannya kalian dalam menaklukkan Mesir. Ya. Artinya Umar tidak lama tidak dapat berita nih. Biasanya dari kota ke kota, seminggu sudah takluk. Ini sampai 7 bulan tidak ada berita. Maka Umar bilang, aku heran dengan lambannya kalian. Sesungguhnya kalian memerangi mereka sejak bertahun-tahun. Hal itu tidak lain karena kalian telah menimbulkan sesuatu yang baru, yaitu kalian mencintai dunia sebagaimana musuh kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan kemenangan kepada satu kaum, kecuali dengan ketulusan niat mereka. Aku telah mengirimkan kepadamu 4 orang, dan telah aku nyatakan bahwa seorang laki-laki dari mereka setara dengan 1000 laki-laki, berdasarkan apa yang telah aku kenal, kecuali mereka telah berubah oleh apa yang telah merubah mereka. Bila suratku ini datang, maka berpidatolah di hadapan khalayak, ajaklah mereka untuk memerangi musuh mereka, semangati mereka dengan dalam bersabar dan niat. Posisikan 4 orang tersebut, termasuk Ubadah bin Samit, di bagian depan orang-orang. Lalu suruh semua manusia agar menjadikan gebrakan mereka laksana gebrakan 1 orang laki-laki, yaitu serangan serentak, tak berhenti sampai menang. Dan hendaklah hal itu dilakukan setelah matahari bergeser ke arah barat pada hari Jumat, sebab itu adalah saat rahmat turun dan doa dikabulkan di sore hari, ya, habis asar. Lalu hendaklah orang-orang berdoa kepada Rabb mereka dan memohon kepada mereka kemenangan. Ini surat Umar bin Khattab, tentunya diambil dari kitab Rijal Anzalahullahu fihim Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang laki-laki yang Allah turunkan Al-Quran pada mereka. Amr telah membaca surah Amir Mu'minin Umar bin Khattab, lalu mulai berfikir mengenai rencana menaklukkan Iskandaria atau salah satu kota yang merupakan pusat kekuatan Romawi pada saat di Mesir, dan ia tidak memerlukan tenaga yang besar sebab rencana hidup sudah bergerak tegak di hadapannya pada diri raksasa pertempuran yaitu Ubadah bin Samit. Maka ia menginstruksikan agar berangkat ke sana, dan akhirnya Allah menaklukkan Iskandaria di tangan Ubadah bin Samit yang memimpin bagian depan. Ini termasuk salah satu sejarah yang paling berbekas dalam kehidupan beliau, karena beliau menaklukkan, ikut penaklukan negeri Syam, artinya ikut andil punya pahala kepada seluruh umat Islam sampai hari kiamat yang tinggal di sana karena Islam masuk, karena peperangan beliau. Begitu juga dengan Mesir takluk. Selain Amr bin As, selain Umar bin Khattab, juga Ubadah bin Samit termasuk radhiyallahu anhu jumain yang menjadi penyebab Islam tersebar di Mesir, dan sampai hari kiamat mereka akan panen pahalanya. Akhirnya teman-teman, beliau meninggal dunia, Ubadah bin Samit, setelah kehidupan yang panjang diisi dengan ibadah, peperangan dan seterusnya. Maka Ubadah bin Samit meninggal, tentu bukan dalam peperangan, bukan di musuh, tapi dalam kondisi umur yang sudah sangat tua, 72 tahun. Dan beliau meninggal di Ramallah, dan kemudian lebih kuat pendapat dikatakan dikubur di sekitar Baitul Maqdis di tahun 34 Hijriah. Ya, jadi kalau teman-teman sempat satu waktu ke Palestine, maka di sebelah temboknya Masjid Aqsa itu, disitulah ada kuburan yang diyakini kuburan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat Nabi yang lain tentunya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekarang ke manaqibnya atau keutamaan beliau sendiri, dan juga kita akan ambil ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran tentu dari kisah ini seperti biasanya. Yang pertama adalah Ubadah bin Samit, keutamaan beliau termasuk salah satu orang yang awal-awal masuk Islam dari penduduk Madinah, dan beliau termasuk salah satu pemimpin suku Khazraj pada saat terjadi bai'at yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang kedua adalah beliau mengikuti semua peperangan Nabi alaihi salatu wassalam, terutama terutama Badr. Nanti akan kita sebutkan, kita ingatkan kembali tentang keutamaan yang hadir di Badr. Itu punya keutamaan tersendiri, sebagaimana sudah sering kita ulang itu ya. Tapi karena ini setiap sahabat berdiri sendiri kisahnya, maka kita akan jelaskan itu kembali. Kemudian juga dialah yang telah Allah turunkan Al-Quran khusus untuk dia. Surah Al-Ma'idah tadi surah nomor 5 ayat 56. Ya. Yang Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wa man yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan juga orang beriman sebagai loyalitas satu tempat mereka bergantung, maka golongan Allah itu pasti akan menang. Yang keempat, beliau termasuk ahlu syajarah tadi, yang bai'at ridwan. Ya. Dan ini termasuk mendapat jaminan surga, sebagaimana sudah kita jelaskan hadisnya. Yang kelima, beliau termasuk ikut memerangi orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentu ini tidak di buku kita, tidak disebut kisahnya. Dan tidak disebutkan juga kiprah khusus yang menonjol, maka kita tidak menceritakannya. Tapi beliau hadir di perang Riddah namanya. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, ada banyak suku-suku, ada di antara suku-suku Arab yang murtad dari Islam. Ya, kemudian Abu Bakar memerangi mereka, termasuk penolak bayar zakat. Maka Ubadah bin Samit terlibat di situ. Yang keenam, beliau termasuk terlibat dalam pembebasan Palestina, ya, dan juga Mesir. Dan beliau dinobatkan menjadi hakim atau qadi di Palestina oleh Umar. Atau di negeri Syam tepatnya. Ya, di negeri Syam atau seluruh Syam. Yang ketujuh adalah pujian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada beliau. Bahwasanya tidak ada kebaikan di satu lokasi yang tidak ada orang seperti Ubadah bin Samit. Yang zuhud, yang pemberani, yang kuat imannya. Yang kedelapan, beliau ikut termasuk pembebasan kota Mekah, pembebasan Mesir. Beliau ikut dalam pembebasan Mesir. Dan beliaulah yang menjadi juru bicara menghadapi Raja Mesir yang akhirnya menyerahkan Mesir pada saat itu, yaitu Muqaykis. Ya. Kemudian selanjutnya, yang kesembilan, beliau ikut bersama istrinya Ummu Haram binti Milhan di perang Ciprus, ya, di zaman Uthman bin Affan. Di buku kita tidak disebutkan itu, ya. Tapi setelah pembebasan Palestina, Mesir, kemudian menjadi hakim di Palestina, di Palestina, terus bebasin Mesir, Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah. Ubadah bin Samit meninggal tahun 32 Hijriah. Jadi 9 tahun setelah Umar meninggal. Nah, itu masa kejayaan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan mulai mengekspansi Islam sampai ke wilayah Ciprus, wilayah Asianya Turki. Dan pada saat itu Ubadah bin Samit ikut bersama istrinya, gitu kan? Dan pada saat itu dia ikut dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan istrinya mati syahid pada perang tersebut di lautan, ya. Seperti tadi di awal ada sempat sedikit yang keliru saya sampaikan, saya katakan istrinya Ummu Haram meninggal di pembebasan Palestina negeri Syam, tapi ini yang benar adalah pembebasan Ciprus atau di atas daripada Palestina, sudah masuk ke wilayah Turki, ya. Kemudian juga dia atau Nabi SAW pernah tidur di rumahnya dan Ummu Haram dipastikan akan ikut berperang dan mati syahid, ini sebagai istrinya. Dan tentu salah satu dari pasangan suami atau istri kalau mati syahid bisa memberikan syafaat kepada pasangannya. Itu yang keberapa? Kesembilan, ya? Ya. Allahu a'lam, ini hadir atau tidak? Hah? Hidup gak ini? Hidup, ya? Ya, antum jadikan saya sebagai tukang dongeng saja. Tangkap pelajaran gak? Ya, baik. Sekarang yang ke-10. 11 atau 10? Baiklah. Yang pertama tadi kan pertama masuk Islam. Yang kedua mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Yang ketiga turun ayat surah Al-Ma'idah untuk beliau. Yang keempat termasuk ahli syajarah. Yang kelima adalah mengikuti peperangan orang-orang murtad zaman Abu Bakar. Yang keenam beliau menjadi hakim di Palestina, ya, di zaman Umar bin Khattab. Dan juga beliau termasuk menembus Mesir. Ya. Yang ketujuh pujian Umar bin Khattab kepada beliau. Bahwasanya tidak ada kebaikan di satu lokasi kalau tidak ada orang seperti beliau itu karena kezuhudannya, ya. Yang kedelapan, ya. Kenapa? Ya, beliau menjadi juru bicara menghadapi Muqaykis. Itu yang keberapa? Delapan, ya. Oke. Yang kesembilan tadi berarti mengikuti, ya, peperangan ke Ciprus bersama istrinya Ummu Haram dan Ummu Haram mati syahid di situ. Berarti sekarang yang ke-10. Ya, yang ke-10 adalah Nabi SAW mempersaudarakan dia pada saat tiba di Madinah dengan Abu Marthad Al-Ghazawi dari kalangan Muhajirin. Ini juga tentu di buku kita tidak disebutkan tadi. Dan ini juga tidak disebutkan sebuah kisah menonjol, ya. Tapi waktu Nabi SAW tiba di Madinah, beliau persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ada orang-orang yang beliau tunjuk seperti yang masyhur kisah pernah kita jelaskan Sa'ad ibn Ubadah dengan Abdurrahman ibn Auf dan beberapa sahabat Nabi yang lain. Nah, Ubadah bin Samit Nabi saudarakan dengan Abu Marthad Al-Ghazawi radhiyallahu anhum. Selanjutnya beliau termasuk ahli Badr. Ya. Ini punya keutamaan tersendiri tentunya. Ini yang ke-12, yang keberapa tadi? 10-11 ya. Yang ke-12, beliau meriwayatkan kurang lebih 181 hadis. Di antaranya ada 6 yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Selanjutnya, yang ke-13 ya. Beliau dikenal dengan orang, seorang laki-laki memiliki kekuatan 1000 orang laki-laki. Dan tentu ini ada 4 orang tadi ya, yang Umar utus ya. Salah satunya Ubadah bin Samit. Yang 3 orang itu adalah Zubair bin Awam, Al-Mikdad bin Aswad, dan Maslama bin Mukhalid. Jadi ada 4 orang ini yang dihitung di kalangan muslimin kekuatan 1000 orang. Ubadah bin Samit 1, Zubair bin Awam yang 2, kemudian Al-Mikdad bin Aswad yang 3, dan yang 4 adalah Maslama bin Mukhalid. Selanjutnya adalah beliau termasuk orang sahabat yang pertama hafal Quran di awal-awal Islam. Dan yang terakhir adalah beliau termasuk orang yang terkenal dengan zuhudnya. Dan ini disebabkan ada sebuah kisah tadi saya lupa di sini teman-teman sampaikan. Di awal-awal Islam pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau sempat mendengarkan hadis Nabi SAW tentang pemimpin yang khianat. Dan bagaimana ancaman neraka bagi mereka. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah memimpin satu wilayah lalu dia mengkhianati mereka. Atau tidak berlaku, tidak memberikan hak mereka kecuali diharamkan baginya bau surga. Maka semenjak itu Ubadah bin Samit berazam, bertekad, mengatakan tidak akan mau jadi pemimpin di wilayah manapun. Nah pada saat diutus oleh Umar bin Khattab menembus Palestina dan juga Mesir. Sebenarnya beliau ingin ditobatkan jadi pemimpin, tapi beliau nolak. Enggak, kalau mau saya jadi pasukan biasa silakan. Atau saya ditaruh di ujung tombak pasukan silakan, tapi jangan jadi pemimpin. Makanya pada saat itu yang memimpin ke Palestina Abu Ubaidah bin Jarrah, yang memimpin ke Mesir Amr bin As, gitu kan. Kemudian juga pada saat beliau diminta jadi hakim, itu beliau sempat nolak awalnya, tidak mau jadi hakim. Tapi beliau terima akhirnya pada saat dikatakan ini adalah ilm, kata Umar bin Khattab, hai Ubadah, ini adalah ilm. Harus ada ilmu di sini. Tidak boleh orang sembarangan jadi hakim. Kalau bukan kau, maka saya tidak percaya yang lainnya. Maka karena ada kalimat ilmu, di sini Ubadah bin Samit mau jadi hakim. Sebenarnya tidak mau jadi dapat jabatan itu. Ya. Dan subhanallah, waktu dia pun didatangi atau disampaikan, ditanya berita tentang dia oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab terkagum-kagum melihat kezuhudan dia. Ternyata pada saat dia tiba sampai dia pulang, rumahnya begitu saja. Tidak ada yang berubah, penampilannya tidak ada yang berubah, secara keimanan tetap bagus. Dan beliau walaupun jadi hakim tetap sibuk dengan mengajarkan agama Islam di wilayah negeri Syam dan Mesir. Ya. Itu termasuk poin terakhir dalam masalah yang bisa diambil dari manaqibnya atau keutamaan beliau. Kita masuk ke hal yang lebih dalam teman-teman sekalian, dan inti bahasan kita ya, selain kita menjelaskan tadi biografi yang cukup panjang, adalah pelajaran apa yang kita ambil dari sahabat yang mulia ini. Dan ini selalu kita fokus di sini ya, karena banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama tentang masalah kemuliaan Islam itu sendiri. Kemuliaan Islam itu sendiri. Waktu pertama Nabi SAW tawarkan Islam kepada mereka, karena mereka faham tentang kebenaran Islam, maka mereka menganutnya langsung. Dan kita lihat bagaimana para sahabat termasuk tokoh kita ini mempertahankan Islam luar biasa. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Dan ini semua tertanam karena banyak dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. Ya Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, inna ad-dina indallahi al-islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum. Ma yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama yang diterima sisi Allah hanya Islam. Tidak ada agama lain. Maka tidak boleh kita ragu sedikit pun tentang kesalahan agama lain. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali ini. Satu yang benar saja. Jadi kalau ada orang-orang Nasrani, orang Yahudi mengatakan kan kita sama, sama-sama menyembah Allah. Enggak sama, beda. Kalian mengatakan Allah punya anak. Yahudi mengatakan Allah dalam Al-Quran, Uzair anaknya Allah. Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Kita mengatakan tidak. Ya. Uzair dan Isa adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berpasti dari masalah itu. Lam yalid wa lam yulad. Maka tidak ada yang sama. Dan Allah mengatakan dan tidak berselisih ahli kitab, Yahudi Nasrani. Kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan. Mereka tahu sebenarnya tentang benar ini. Tapi mereka tidak mau menerima. Itu karena bagian bainahum. Karena hanya perebutan jabatan. Karena iri diantara mereka. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah ini. Maka Allah sangat cepat hisabnya. Dan siapapun yang berada dalam agama Islam ini. Teman-teman, mereka adalah orang-orang yang berada di atas cahaya Tuhannya. Gak ada keraguan. Antum tinggal ambil ilmunya Islam ini, amalkan sampai mati, sudah dapat semuanya jaminannya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. A'udhu billahi minasyaitan rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil-islam, fahuwa ala nurin min rabbi, fawailun lilqasiyati kulubu min zikrillah, ulaika fi dalali mubin. Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut agama Islam ini. Lahir dalam keadaan Islam atau mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam setelah dewasa. Maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Enggak ada keraguan lagi. Terima, amalkan. Halal yang antum nikmati yang Allah halalkan. Haram yang Allah haramkan. Dan harus kita meyakini kebenarannya. Enggak boleh ragu sedikit pun. Dan kata Allah, maka sungguh celakalah orang-orang yang hatinya keras, tidak mau berzikir kepada Allah, maksudnya tidak mau masuk Islam itu. Dan mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Orang-orang yang Allah lapangkan dadanya masuk Islam, menganut seperti sahabat tadi Ubadah bin Shamit dan yang lainnya, mereka menganut Islam, lalu mereka berpegang, jadikan prinsip, lalu mereka sampai meninggal memperjuangkan, ini adalah berarti Allah inginkan kebaikan untuk mereka. Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Al-An'am surah nomor 6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Al-ayah. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Dan yang terakhir teman-teman dalam poin ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 208, perintah wajibnya setiap muslim masuk ke dalam Islam dan menganut Islam ini secara kafah, keseluruhan, tidak boleh pilih-pilih. Karena ciri ahli kitab yang Allah vonis mereka sebagai orang kafir, Allah mengatakan afatu'minu biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Saya ulangi, afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan kalian kufuri sebagian? Orang Yahudi Nasrani, mereka mau mengikuti apa yang mereka suka, mereka tinggalkan apa yang mereka tidak suka. Ciri kita bukan seperti itu. Kita suka, tidak suka, berat atau ringan kita terima semua. Itulah istilah Islam masuk pada kita. Ya. Apapun yang kita tidak sukai tetap kita jalankan. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Enggak ada pilih-pilih. Semualah terima dan kerjakan, gitu kan? Yang dilarang semua jauhi. Kalau dilanggar berarti dia tahu dia melakukan pelanggaran, siap konsekuensi hukum. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh nyata kalian. Itu yang pertama pelajarannya. Jadi kita tidak boleh ragu dengan masalah keislaman ini. Yang kedua, yang kita bisa ambil tentunya, adalah kedudukan ahli Badr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang keutamaan mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran tentang kemenangan yang diberikan di Badr, surah nomor 3 ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum tashkurun, maaf. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, yang artinya walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, Allah telah memenangkan kalian di perang Badr sementara kalian waktu itu lemah sekali. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Maka yakinlah dengan apa yang Allah sampaikan itu dan bertakwalah, tunduklah kepadanya. La'allakum tashkurun, agar kalian berterima kasih kepadanya. Ulama merincikan tentang keutamaan-keutamaan ahli Badr, diantaranya seluruh dosa mereka diampuni. Yang pernah hadir di Badr diampuni dosanya. Sementara Ubadah bin Shamit salah satu orang yang hadir di Badr. Nabi SAW bersabda tentang Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ini Khatib bin Abi Balta'ah adalah salah satu sahabat yang mulia sebenarnya. Tapi waktu Nabi SAW mau nyerang Mekah, Nabi larang sahabat untuk membongkar penyerangan itu. Tapi Khatib bin Abi Balta'ah punya harta di Mekah. Dia sempat kirim surat di tangan seorang wanita, budak wanita disuruh bawa ke Mekah, membongkar penyerangan itu. Nah pada saat itu turun wahyu menyampaikan, Nabi SAW suruh Ali dan Zubair kejar wanita itu. Tangkap dia, ambil suratnya. Diambil surat tersebut, lalu kemudian Nabi SAW tanya, kenapa kau lakukan ini Khatib? Khatib mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak lakukan karena saya berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di Mekah ada harta saya dan keluarga saya. Kalau anda menyerang, tiba-tiba saya khawatir keluarga saya dan harta saya, keluarga saya dibunuh, harta saya diambil orang-orang Quraisy. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, dia telah munafik, izinkan saya menebas lehernya. Itu kan. Maka kata Nabi SAW, hai Umar, apakah kau tidak tahu bahwasanya Allah telah berfirman kepada orang-orang yang hadir di Badr, Khatib bin Umar hadir di Badr, berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Artinya, termasuk Ubadah bin Samit, masuk dalam firman Allah SWT dalam hadis ini tentunya ya. Yang kedua, dapat jaminan surga, sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang hadir di Badr, selain diampuni dosanya, لَنْ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرَ. Hadis sahih riwayat Ahmad. Tidak akan masuk neraka siapapun yang pernah hadir di perang Badr. Di 313 orang sahabat itu, 314 dengan Nabi SAW dapat jaminan surga. Yang ketiga adalah umat terbaik. Umat terbaik ya dari umat Islam ini. Sebagaimana hadis Bukhari. Bahwasanya Jibril datang kepada Nabi SAW baru bertanya, hai Muhammad, ya, ma tuadduna ahli Badr minkum, bagaimana kedudukan ahli Badr di sisi kalian? Maka Nabi SAW mengatakan, hum khiyarul muslimin, mereka adalah orang-orang terbaiknya umat Islam. Faqala Jibril alaihissalam, maka Jibril pun berkata, wa kadzalika minal malaikati alladziina yahdurunal badr, begitu juga para malaikat yang hadir di Badr adalah golongan terbaik dari malaikat. Berarti ini adalah terbaiknya umat Islam, termasuk Ubadah bin Samit. Yang keempat, peperangan mereka diberikan nama dengan Hari Furqan, atau pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan itu awal pemicu bagaimana umat Islam mau berperang setelahnya. Ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal masalah itu. Ya. Yaumal Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Ini tentunya pelajaran yang kedua. Setelah kita sebutkan tadi tentang masalah Islam, dan kedua adalah kedudukan ahli Badr. Yang ketiga, kedudukan para sahabat, terutama as-sabiqun al-awwalun. Artinya, Ubadah bin Samit termasuk salah satu dari orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Karena kita tahu tadi beliau termasuk yang datang dalam baiat Aqabah tadi ya. Kesepakatan janji setia di baiat Aqabah, dan beliau termasuk pemimpinnya. Dan ini punya kedudukan sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, surah nomor 2 ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman lalu mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka menginginkan rahmat Allah, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih terhadap mereka. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan mereka di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 157 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladziina yattabi'uunar rasuulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajuuna maktuban indahum fit taurati wal injil, yaitu orang-orang yang telah mengikuti rasul, yang nabi yang buta huruf, yang mereka temukan tertulis dalam kitab mereka Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, dia nabi itu selalu menyuruh mereka berbuat baik, wa yanhaum 'anil munkar, dan melarang mereka berbuat munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka semua yang baik-baik, wa yuhrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka semua yang buruk-buruk, wa yad'u 'anhum isram wal aghlal alladhi kana 'allati kanat 'alaihim, dan telah mengangkat beban-beban hidup yang dulu ada pada mereka. Falladina amanu bihi, maka orang-orang yang telah beriman kepada nabi itu, wa azzaruhu, dan mendukungnya, wa nasaruhu, dan memenangkannya, wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang telah turun bersama, yang maksudnya Al-Qur'an dan Islam ini, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tentu ini adalah puncaknya para Muhajirin dan Ansar. Kemudian juga disebutkan, atau kita cukup insyaAllah dengan ini ya. Ya. Karena terlihat cukup banyak berhubung dengan masalah ini. Tapi insyaAllah kita cukup dengan ini karena masih ada yang lain yang saya mau sampaikan. Maka ada kedudukan tersendiri bagi sahabat-sahabat dari Muhajirin dan Ansar yang awal-awal masuk Islam. Kita pindah yang keempat teman-teman sekalian. adalah keutamaan ahlu syajarah, ya, atau orang yang di bawah pohon tadi. Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih, ya, tentang masalah ini, ya. Tapi kita sebutkan saja keutamanya. Yang pertama adalah jaminan surga dulu buat mereka. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, setelah mereka membaiat di bawah pohon, kasih janji setia, kalian semua masuk surga kecuali pemilik unta merah. Atau tadi, Ja'ad bin Qais itu. Itu yang pertama, jaminan surga buat mereka. Berarti Ubadah bin Samit sudah dapat jaminan surga karena Badar, dapat lagi jaminan surga karena ahli syajarah. Yang kedua adalah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Wa man nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allahu fa sayuti ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu, memberikan janji setia kamu di bawah pohon itu adalah mereka sebenarnya membaiat Allah, dan tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, maksudnya pertolongan Allah. Dan siapa yang memungkiri, ya, itu atau tidak mengikuti, maka itu kerugian buat mereka, diri sendiri mereka. Dan siapa yang menjalankan kesepakatan itu atau perjanjian itu, maka Allah akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Kemudian juga Allah akan ridho dengan mereka. Dan Allah memastikan iman mereka. Sebagaimana dalam surah Al-Fatih, masih surah yang sama tadi. Ayat 18, kalau tadi ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah ridha kepada orang beriman yang telah membaiat kau di bawah pohon. Kemudian Allah telah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Allah menurunkan ketenangan dalam hati mereka dan Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Yang keempat, Allah menjanjikan buat mereka harta rampasan yang besar atau yang banyak. Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih, masih surah yang sama, ayat 19-nya, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan mereka nanti pulang dari Hudaybiyah, kesepakatan di bawah pohon itu, mereka akan pulang menembus Khaybar, menembus Mekah, menembus Hunain, dan mereka akan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Yang kelima terakhir adalah Allah menjamin jaminan hidayah buat mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih, masih surah yang sama, ayat 20. Tadi ayat 19. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Dan Allah telah menjanjikan buat kalian, wahai orang-orang yang hadir di bawah pohon membaiat Nabi itu, dengan harta rampasan yang sangat banyak. Ya, karena yang ikut nanti di perang Khaybar itu hanya yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Nabi SAW tidak izinkan orang lain ikut. Maka seluruh Khaybar, wilayah yang sangat luas, menjadi ghanimah mereka. Allah mengatakan, dan Allah menjanjikan banyak sekali harta rampasan buat kalian yang kalian ambil. Maka Allah menyegerahkan ini buat kalian. Ya. Maksudnya adalah Khaybar sebelum pembebasan kota Mekah. Dan Allah menahan tangan-tangan manusia untuk memerangi kalian. Maksudnya orang-orang Mekah tadi enggak jadi memerangi kalian. Kalau tadi peperangan, beda lagi kasusnya. Dan kalian akan menjadi tanda-tanda bagi orang beriman, dan juga Allah telah memberikan hidayah kepada kalian untuk berpegang pada jalan yang lurus. Ya. Ini kurang lebih ada 5 poin tentang keutamaan orang yang baiat di bawah pohon atau ahlus syajarah. Yang kelima, teman-teman sekalian, adalah, ini saya harus ringkaskan karena cukup banyak poinnya, masalah kedudukan qadhi dalam Islam atau hakim. Nah, tadi kan diangkat dia jadi hakim, kan? Nah, itu hakim ini punya kedudukan yang sangat tersendiri. Kalau kata Nabi SAW, siapa yang berijtihad dan dia benar, maka dia akan dapat pahala. Dua pahala. Siapa yang berijtihad dan dia salah, kalau memang dia salah, tapi memang dia berusaha cari kebenaran, maka dia dapat satu pahala. Ada riwayat lain, ada 3 hakim, 2 di surga, 1 di neraka, yang kalau dia melakukan dengan ilmu, benar, segala macam, maka dia dapat pahala dan surga. Dan kalau dia berusaha, kemudian dia salah, tapi dia sudah berusaha, dia tidak sengaja dalam kesalahan, maka dia juga dapat jaminan surga. Tapi ada hakim yang berhukum dengan hawa nafsunya dan tanpa melihat lagi orang terzalim atau tidak, maka dia termasuk ahli neraka. Dan di sini tentunya untuk memilih hakim tidak sembarangan. Harus betul-betul orang yang terpilih. Dan di sini Umar bin Khattab orang yang sangat jeli. Hakim itu dicari orang yang paling berilmu dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan di sini dipilihlah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum. Kemudian yang keenam, keutamaan Palestina. Apa sebabnya, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab menyerang Palestina? Dan apa sebabnya Sahabat-sahabat pada semangat untuk itu. Saya sudah tulis sebuah buku, mungkin teman-teman sudah tahu, yang Falestina yang terlupakan. Ya. Di sini ada dua hal yang saya susun, yaitu yang paling jadi utama bahasan ya, keutamaan Falestina sendiri dan keutamaan Masjidil Aqsa. Ya. Tetapi yang paling penting adalah yang kita harus ketahui, memang Falestina adalah wilayah yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan oleh Allah SWT untuk menguasainya. Makanya beliau mengatakan, termasuk ya, 6 tanda-tanda hari kiamat, ya, yaitu atau 6 ya, tanda hari kiamat, termasuk lahirnya aku, meninggalnya aku, dan diutusnya aku, kemudian dibebaskannya Falestina. Dan ini perintah, gitu kan, untuk membebaskan Falestina. Dan Allah SWT menyebutkan banyak sekali kelebihan Falestina, di antara negeri yang penuh dengan berkah. Allah sebutkan dalam surah Isra, surah 17 ayat 1, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minasyiril haram minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Ada negeri yang penuh dengan berkah, dan kami menunjukkan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami, sungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ke Palestina dulu? Kenapa tidak langsung dari Mekah ke langit? Menandakan ada kedudukan tersendiri di Palestina. Kenapa disuruh mampir? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi-nabi pada saat itu malam Isra, sebagaimana beberapa riwayat menjelaskan masalah itu. Baru kemudian beliau mi'raj ke langit. Kembali pun sama, beliau kembali dulu ke Palestina baru kembali ke Mekah. Tidak ada sesuatu di situ. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku mengikat tali burak, ya, kuda yang membawa beliau terbang dari Mekah ke Palestina, lalu Mi'raj ke langit, itu di tempat yang semua Nabi-Nabi mengikat di situ. Dan sampai sekarang masih ada tempat itu, ya. Maka ada sesuatu dengan Palestina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi puncak daripada keutamaannya adalah adanya Masjidil Aqsa sendiri. Masjid Aqsa ini sendiri disebutkan oleh para ulama memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sangat banyak. Di antaranya tentu teman-teman sekalian, dan Falestina adalah hadis yang mulia, yang Nabi SAW bersabda, ya, waktu Sulaiman alaihissalam, ini hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, lama faraga Sulaiman ibn Daud min bina'i Baitul Maqdis, sa'al Allah thalathan hukman yusadifu hukmah, wa mulkan la yanbagi li ahadin min ba'di, wa an la ya'tiya hadal masjid ahadun la yuridu illa salata fihi, illa kharaja min dunubi kayuma waladathu ummu. Artinya, ketika Sulaiman, kata Nabi SAW, Nabi Sulaiman AS, ketika Sulaiman bin Daud telah usai membangun atau renovasi Baitul Maqdis, karena yang pertama membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Ibrahim AS. Jaraknya dengan Masjid Haram 40 tahun. Memang dalam hadis sahih dikatakan, Nabi Ibrahim AS bangun Masjid Haram dulu, Ka'bah, 40 tahun setelahnya membangun Masjid Aqsa di Palestina. Maka Nabi Sulaiman datang merenovasi, karena ini cucu kesekian Nabi Ibrahim AS. Pada saat selesai merenovasi Baitul Maqdis, maka ia memohon kepada Allah tiga hal. Pertama, agar keputusannya sesuai dengan keputusan Allah. Jadi kalau Nabi Sulaiman berikan keputusan, maka beliau berharap walaupun wahyu belum datang, maka apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah kabulkan itu. Kemudian diberikan kerajaan yang tidak patut diberikan kepada siapapun setelah beliau. Dan agar siapa saja, itu yang kedua, dan Allah sudah berikan. Dan yang ketiga adalah agar siapa saja yang mendatangi masjid ini atau Baitul Maqdis tidak menginginkan kecuali sholat di dalamnya, maka keluar dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi artinya teman-teman sekalian, sholat di Masjid Aqsa, sholat saja walaupun sunnah, tahiyat masjid, qobliyah, sholat duha, apalagi sholat wajib sama. Sholat saja dua rakaat, doanya Nabi Sulaiman dan Allah kabulkan agar begitu sholat, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu keutamaan ini didapatkan kalau orang haji. Makanya para sahabat semangat sekali untuk mengejar Palestina itu. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, saya pilihkan satu hadis lagi. Ya, karena ini cukup panjang bahasannya, maka saya cukup dengan itu tentunya. Ya, hadis Nabi SAW yang lain adalah alaika bisyam fa inna khiyara khiratullahi min ardi yajtabi ilaihi khiratuhu min ibadi fa in abaitum fa alaikum bi yamanikum wasqu min gudurihum fa inna Allah azza wa jalla qad tawakkala li bisyam wa ahli. Pilihlah negeri Syam itu. Kalau kalian mau tinggal, yang paling bagus tinggal di negeri Syam. Puncaknya Palestine. Karena kata Nabi SAW itu adalah negeri pilihan Allah di muka bumi. Dan akan berkumpul pada saat itu nanti hari kiamat, hamba-hambanya pilihan pula. Ya. Karena Nabi Isa AS nanti ada di situ. Dan membunuh Dajjal. Bila kalian enggan, maksudnya tidak mau pilih Syam, maka pilihlah Yaman. Dan bertahanlah tinggal di dua wilayah ini. Sesungguhnya aku telah diberikan kemenangan negeri Syam dan penduduknya. Tentu ada banyak hadis-hadis berhubungan dengan masalah itu ya. Di antaranya kalau tidak salah ada hadis Maimunah radhiyallahu anha tentang masalah beliau mengatakan ya Rasulullah sampaikanlah kepada kami tentang keutamaan Baitul Maqdis, maka kata Nabi SAW pergilah ke sana karena dia sebaik-baik tempat untuk ibadah, gitu kan? Sebaik-baik tempat untuk ibadah dan siapa yang bisa kata Maimunah ya Rasulullah kalau orang tidak mampu ke sana bagaimana? Kata Nabi SAW menyumbang memberikan penerangan untuk Palestina untuk Masjid Aqsa. Dan siapa yang memberikan penerangan, waktu itu menyumbang minyak zaman dulu orangnya. Untuk di minyak zaitun biasanya, bahkan di Masjid Aqsa pernah waktu kami masuk itu di bagian bawah sekali. Sebelah kiri bagian masjid di bawah itu ada seperti sumur khusus untuk orang kalau mau nyumbang minyak zaitun zaman dulu ditaruh di situ. Nanti dipakai untuk nerangin masjid, pakai sumbu minyak zaitun biasanya lama sekali kalau menyala gitu. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menerangi Baitul Maqdis, kalau sekarang bahasa kita direnovasi, ikut menyumbang untuk inovasi, maka dia seperti sudah sholat di dalamnya. Dan sekian banyak tentunya hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, adanya keutamaan jihad dan mati syahid. Walaupun ini sudah sering kita ulangi teman-teman sekalian, tapi tetap kita akan sampaikan, karena memang beliau terkenal dengan itu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mulia, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tadamman Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabilihi. Sesungguhnya Allah telah menjamin orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah, yang dia tidak keluar kata Allah kecuali untuk jihad kepadaku, wa imanan bi dan karena iman kepadaku, wa tasdikan bi rasuli atau bi rusuli dan membenarkan utusan-utusanku, fahuwa ala dhamin, maka dia mendapatkan jaminan an udkhilahul jannah, untuk aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi dia pergi pun walaupun belum mati syahid, pergi berperang sudah dapat jaminan surga. Au urji'u ila maskanihi, atau aku kembalikan dia ke negerinya atau rumahnya, alladhi kharaja minhu, yang dia telah keluar darinya, nailan manala min ajrin au ghanimah. Dia mendapatkan pahala dan juga harta rampasan perang. Walladhi nafsu Muhammadun biyadi, dan Nabi SAW bersumpah demi jiwa Muhammad yang dalam genggaman Allah, ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa ja'a yaumal qiyamah. Tidak ada demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya Allah, tidak ada luka yang terluka di jalan Allah, walaupun sedikit, cuma tercuil sedikit atau kena goresan sedikit saja, kecuali akan datang pada hari kiamat kahiyatihi hina kulima launuhu launu dam warihu rihu misk. Kecuali nanti hari kiamat, nanti tubuhnya, walaupun tubuh baru nanti dikasih pada hari kiamat, jasad baru, tetap akan ada luka itu, dan itu warnanya warna darah, dan baunya adalah bau kasturi. Walladhi nafsu Muhammadun biyadi, dan demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, laula an yashukka alal muslimin, kalau seandainya aku tidak memberatkan bagi umat Islam, ma qa'adtu khilafa sariyatin tagzu fi sabilillahi abada, aku tidak akan membiarkan mereka membiarkan satu pun pasukan perang di jalan Allah kecuali aku suruh mereka ikut. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum, tapi kadang-kadang aku tidak punya kemampuan untuk membiayai mereka, kalaupun ada yang hidup di zaman beliau tentunya. Wala yajiduna sa'atan, kadang-kadang mereka juga yang tidak mampu untuk itu. Wa yashukku alaihim, dan akan memberatkan mereka. Ain yakhlufu anni, ada di antara mereka mau ikut tapi mereka akhirnya tidak mampu, aku juga tidak mampu, maka akhirnya mereka berat. Tetapi mereka juga tidak ingin melepas dariku. Maksudnya mau tetap ikut perang. Walladhi nafsu Muhammadun biyadi, dan demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, lawadittu anni agzu fi sabilillah, aku berharap Hai muslimin, Nabi SAW sampaikan, aku berharap, aku pergi berperang di jalan Allah, fa'uqtal, lalu aku terbunuh, thumma agzu fa'uqtal, kemudian aku hidup lagi, aku berperang lagi, lalu aku terbunuh lagi, thumma agzu fa'uqtal, kemudian aku berperang lagi, lalu aku terbunuh lagi. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis yang lain riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, ma yajru syahid min masri qatri illa kama yajru ahadukum min masri qorsah. Ketahuilah, seseorang yang mati syahid di antara kalian, dan semoga insya Allah kita termasuk ini, tidak akan merasakan sakitnya mati itu kecuali hanya seperti cubikan saja. Ya. Kemudian dalam hadis ini, hadis sahih riwayat Tirmidzi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, ma ahadukum yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya. Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga nanti masih berharap kembali ke dunia kecuali ya, walahu ma fil ardi min syai, dan dia memiliki apapun yang ada di muka bumi ini illa syahid, kecuali yang mati syahid. Jadi tidak ada orang lagi nanti sudah masuk surga mau kembali ke dunia ya, apalagi memiliki sesuatu di muka bumi ini kecuali orang yang mati syahid. Ya tamanna an yarji ila dunya fayuqtal. Dia berharap kembali ke dunia bukan untuk kembali ke istrinya, ke anaknya, ke rumahnya, tapi dia berharap untuk terbunuh lagi. Ashr marrat, sampai 10 kali. Lima yara minal karamah, karena dia lihat bagaimana balasannya Allah. Karena hakikatnya mati pernah kita jelaskan teman-teman. Masalah kasus orang dibunuh, ditusuk, orang ditebas lehernya, orang dibakar, orang di apalah, dibom, semua macam. Segala macam itu. Itu hanya pemandangan kita. Sebenarnya, dianya tidak merasakan itu. Orang mati hanya merasakan satu, sakaratil maut, proses malaikat mencabut ruh. Orang beriman akan mudah keluar, orang kafir akan sulit keluar, selesai. Gak ada yang lainnya. Jadi jangan terpengaruh dengan proses kematian itu. Makanya para sahabat faham ini, mereka ikut berperang. Mau tebasan musuh, mau hantaman pedang, mau tombak, mereka gak peduli itu. Karena mereka tahu pada saat mereka mati gak rasa itu. Ya, itu yang dimaksud di sini. Jadi mereka berharap kembali ke dunia, ditusuk itu prosesnya, bukan ikut perangnya ya, proses ditusuknya, proses ditebasnya, karena disitulah mati syahidnya. Mereka berharap kembali dunia 10 kali terbunuh seperti itu. Juga dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Ketahuilah, terbunuhnya kalian di jalan Allah akan memaafkan semua kesalahan kalian kecuali utang. Juga dalam hadis yang lain, yang kata Nabi SAW, arwahuhum fi jawfi tairin khudrin. Ruh-ruh orang mati syahid itu berada di mulut atau pelatuk burung yang berwarna hijau. Laha kanadilu mu'allakatum bil arsh. Yang memiliki sarang-sarang yang bergelantungan di arshnya Allah. Yaitu tempat-tempat, ya tempat-tempat seperti lampu atau tempat lampu yang mereka, burung-burung itu yang memiliki tempat bergantung di arshnya Allah. Tasruhu minal jannati haythu sya'at. Dan setiap saat burung itu bisa terbang bersama ruh itu yang pergi keliling surga. Thumma ta'wi ila tilkal kanadil. Kemudian kembali lagi ke tempat-tempat tadi. Fattala ilaihim rabbuhum ittila'ah. Lalu Allah melihat mereka dengan satu penglihatan. Faqala hal tashtahuna syai'an. Apakah kalian masih ingin sesuatu? Qalu, semua ruh-ruh orang mati syahid ini berkata, ayu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haythu syi'na. Apalagi yang kami ingin ya Allah, setelah kami bisa leluasa mengelilingi surga seperti ini sesuai dengan yang kami inginkan. Fa fa'ala dzalika bihim tsalats marrat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah mengulangi kepada mereka tiga kali penawaran tersebut. Falamma ra'u annahum lam yutraku, pada saat mereka lihat tidak ada pilihan lain kecuali harus mereka minta kepada Allah, min an yas'alu, maka mereka mengatakan qalu, ya, kami tidak minta apa-apa ya Allah kecuali Engkau kembalikan kami ya. Qalu ya Rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsanina. Kalau memang kami harus minta wahai Tuhan kami, kami hanya berharap satu, Engkau kembalikan ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami, hatta nuqtala fi sabilik, agar kami mengalami dan merasakan lagi proses terbunuhnya di jalanmu itu, marratan ukhra, sekali lagi. Falamma ra'a anna laisa lahum haja turiku. Hadis sahih riwayat Muslim. Pada saat Allah melihat tidak ada permintaan lain mereka, maka Allah pun membiarkan mereka. Oleh karena itu teman-teman, sebagai seorang muslim kita harusnya berharap agar Allah bisa libatkan dalam jihad, tapi jihad yang benar. dengan syarat-syaratnya dan terbunuh mati syahid. Dan kalau orang jujur dari hatinya minta itu, Allah SWT akan berikan walaupun dia mati di atas ranjangnya. Sebagaimana hadis sahih kata Nabi SAW, man talaba syahadata sadikan u'tiyahu walau lam tusibhu. Hadis riwayat Muslim. Siapapun yang minta mati syahid dan tulus dari hatinya, Allah akan berikan walaupun dia tidak menghadiri kancah peperangan. Juga dalam hadis, man sa'alallaha syahadata bisidq ballaga Allah manadila syuhada wa in mata ala firashi. Siapapun yang berharap mati syahid dengan jujur dari hatinya, maka Allah akan berikan dia tempat orang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Dan sekian banyak hadis berhubungan dengan masalah ini. Ya, tentu tidak semua kita bisa bahas, tapi hampir semuanya lebih daripada ini sudah pernah kita jelaskan di pelajaran para sahabat yang memang mereka terbunuh mati syahid di medan perang. Seperti kasusnya waktu kita bahas Ja'far bin Abi Talib mati syahid di perang Mu'tah. Kemudian Zaid bin Haritha juga sudah kita jelaskan. Kemudian kita juga menjelaskan Abdullah bin Rawaha. Sudah pernah kita jelaskan ini semua. Keutamaan mati syahid sudah kita bahas insyaAllah. Ini adalah pelengkapnya saja. Kemudian yang ke-8 teman-teman, pentingnya bai'at Nabi SAW. Pentingnya membai'at Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bai'at adalah janji setia tentunya ya. Janji setia. Dan para sahabat mengatakan ya, bahwasanya ada di antara orang yang lebih mencintai Badr. Dan itu betul, tidak ada masalah. Tetapi banyak orang yang melupakan tentang bai'at. Padahal Badr tidak terjadi kecuali setelah terjadinya bai'at. Maka kami melihat atau sebagian kami melihat bai'at adalah lebih baik daripada Badr. Kemudian Nabi SAW bersabda, adakah orang yang bisa membawaku ke kaumnya? Karena Quraisy melarangku menyampaikan perkataan Rabbku. Hadis riwayat Abu Daud. Maka teruslah Nabi SAW memanggil sampai suku Khazraj bertemu dengan beliau. Alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah awal kemenangan. Ya, awal kemenangan kaum muslimin. Dan ini sudah kita ceritakan tadi kisahnya tentunya. Tapi ada sebuah tambahan teman-teman sekalian. Ada satu namanya Yaum Bu'ath. Yaumul Bu'ath ini Nabi SAW mengatakan sungguhnya Allah telah mempersiapkan aku tentang kejadian Yaumul Bu'ath. Apa itu Yaumul Bu'ath? Yaum artinya hari ya. Bu'ath itu kalau tidak salah pembantaian. Jadi satu hari pernah terjadi peperangan massal antara Aus dan Khazraj. Dan itu membunuh banyak sekali tokoh-tokoh mereka. Sehingga tidak tersisa kecuali hanya beberapa orang saja. Pada saat itu mereka berharap ada orang yang datang untuk menengahi mereka. Maka pada saat Nabi SAW datang dan menengahi mereka, disitulah ya, puncak daripada ya, kebahagiaan mereka dan kenapa mereka mudah menerima Islam itu sendiri. Intinya adalah bai'at ini, janji setia kepada Nabi SAW adalah sesuatu yang punya kedudukan sendiri dalam Islam dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelaku-pelakunya. Dan selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang ke-9, keutamaan dakwah dan da'i. Karena di sini beliau pada saat ditawarkan jadi hakim di Palestina tidak mau, menolak. Tapi setelah Umar bin Khattab mengatakan ini adalah ilmu, harusnya kau bisa menyampaikan dakwah ini. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Begitu juga beliau pada saat dikirim oleh Umar bin Khattab, ya, setelah Yazid bin Abu Sufyan meminta bantuan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, maka Umar mengirim Mus'ab bin Mu'adz bin Jabal, kemudian juga Abu Ubaidah bin Jarrah, Ubadah bin Samit di sini. Tentu dakwah ini adalah bagian daripada agama kita teman-teman sekalian. Siapapun di antara kita yang punya kemampuan berdakwah, sampaikan. Karena Nabi SAW mengatakan, Baldigu anni walau ayah. Sampaikan tadi walaupun cuma satu ayat. Gitu kan? Apa yang kita faham, yang kita sudah yakini dalilnya, sampaikan. Jangan diam. Tetapi tentu sangat dianjurkan, apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang sudah kita amalkan. Agar lebih berbekas. Karena semua orang yang terjun di ajang dakwah ini, tentu teman-teman dai memahami masalah ini, kapan kita menyampaikan sesuatu yang sudah kita praktekkan, maka akan lebih besar pengaruhnya daripada kita hanya menyampaikan lisan saja. Allah berikan keberkahan. Kalau kita sudah sholat malam, lalu kita sampaikan sholat malam, dan kita sudah menjadi praktisi, kita sudah amalkan, maka akan berbekas pada orang lain. Kita sampaikan tentang jihad juga begitu. Tentang apa saja orang jadi berbekas. Beda dengan orang kalau kita belum pernah mengamalkan, lalu kita menyampaikan. Oleh karena itu dai-dai yang masih bujang jangan bicara masalah pernikahan. Ya. Karena dia harus praktisi dulu. Nikah baru itu. Sama juga saya sarankan teman-teman yang tidak poligami jangan bicara poligami. Karena belum sampai ke situ, dia bukan praktisi supaya dia praktekin, gitu kan? Makanya Imam Malik rahimahullah saya pernah jelaskan itu, beliau tidak mau menjelaskan tentang keutamaan pembebasan budak kecuali setelah 2 bulan. Dan akhirnya setelah 2 bulan baru beliau tanya muridnya, siapa yang tanya 2 bulan lalu itu? Angkat tangan. Lalu ditanya, kenapa anda? Kata Imam Malik, begini loh keutamaannya. Muridnya tanya, kenapa 2 bulan anda baru jawab? Kata beliau, selama 2 bulan saya kumpulin dulu uang. Duit untuk beli budak, saya bebasin dulu baru saya ajarin kamu. Maka itu pengaruhnya besar. Dan dakwah diperintahkan oleh Allah SWT dalam surah Yusuf. Ya, surah nomor 12 ayat 108. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ayat ini turun walaupun di surah Yusuf, turun untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, jalan Allah yang aku berdakwah untuk Allah di atasnya. Qala Allah, qala Rasul, cerita tentang surga dan neraka, halal dan haram, inilah ajar jalanku. Di atas kebenaran, ya, wahyu, menyampaikan dalilnya. Aku dan siapapun yang mengikutiku, maha suci Allah, dan aku termasuk bukan orang-orang yang musyrik. Juga tentunya, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berdakwah ini akan mendapatkan pahala besar. Karena beliau mengatakan, فَوَاللَّهِ لَإِنْ يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَخَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُرٌ نِعَمْ. Hadis Bukhari Muslim. Ini waktu perang Khaybar. Nabi SAW waktu itu sudah 43 hari mengepung, tak tembus-tembus. Beliau mengatakan, besok aku akan berikan bendera kepada orang yang Allah dan Rasulnya mencintai, Allah Rasul juga mencintainya. Maka diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai Ali, majulah perlahan-lahan ke benteng Yahudi itu. Panggil mereka kepada 3 hal. Islam, kalau mereka nolak, jizya. Kalau mereka nolak, perangilah mereka. Ketahui Ali, kalau seandainya ada orang yang dapat hidayah karena kau penyebabnya, satu orang saja lebih baik daripada nikmat terbesar yang kau miliki di dunia. Atau unta merah, ya, dibahasakan begitu. Tidak ada pahalanya. Juga kita sudah tahu bahwasanya hadis yang mulia, ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah malaikatu ahlus samawati wal aradin, hatta namlata fi juhriha, wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khair. Hadis Sahih riwayat Tirmidzi, artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, ya, sampai semut di lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya, ya, membacakan salam atau mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Juga dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, alimun, amilun, muallimun, seorang alim yang praktisi, mengamalkan ilmunya, serta sibuk mengajarkan, yud'a kabiran fi malakutis samawat, dia akan dipanggil dengan besar, kebesaran di kerajaan langit. Jadi walaupun dia tidak dikenal di dunia, maka di akhirat dia akan, atau di langit, dia akan memiliki kedudukan tersendiri. Juga dikatakan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat surah 41 ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada seseorang berdakwah, ya, memanggil di jalan Allah, berbuat amal soleh dan juga berkata aku termasuk orang-orang muslim. Yang terakhir adalah ini metode dalam berdakwah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah engkau di jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, tidak tergesa-gesa menghardik, menyalahkan segala macam, tapi dengan hikmah. Dan termasuk hikmah adalah bicara pada tempatnya, menggunakan retorika yang tepat pada orang sesuai dengan jenjang keadaan sosialnya dan ekonominya dan seterusnya. Ya, ini termasuk hikmah. Wal mau'idatul hasanah, dan berikan peringatan-peringatan yang baik. Kata sebagian ulama, dahulukan menyebutkan tentang keutamaan ibadah daripada ancaman. Misal kita mau orang lain sholat, kita sampaikan dulu keutamaan sholat itu ini. Kalau dia nolak, baru kita sampaikan ancaman meninggalkan sholat. Itu mau'idatul hasanah. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini juga termasuk pelajaran yang kita ambil. Tentu ini juga sudah pernah saya jelaskan, ya, pada saat menjelaskan tentang Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat Nabi yang para penuntut ilmu. Ini sudah kita sampaikan insyaAllah. Selanjutnya, yang ke-10, ya, tentang pentingnya istiqomah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 6. Jadi artinya gini, teman-teman kalau sudah hadir di majelis ilmu seperti ini, langkah setelahnya apa? Jadi praktisi, praktekin ilmunya. Dan setelah itu apa? Istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 6. Sampai mati. Udah begini aja udah. Ya penampilannya, ya yang dipelajari, yang dinikmati, yang halal, dan meninggalkan yang haram. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin. Ini potongan ayat tentunya. Dan istiqamalah kalian setelah faham agama ini di jalan Allah dan beristighfarlah kalau kalian punya salah dan kecelakaan bagi orang-orang yang musyrik. Juga Allah menjamin dalam surah Fussilat sama, surah 41 ayat 30-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, lalu mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kalian tidak usah takut dan tidak usah sedih, dan berita gembira buat mereka, buat kalian dengan surga yang telah dijanjikan buat kalian. Tentu kata ulama tafsir ini terjadi pada saat orang meninggal dunia. Malaikat akan datang dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang istiqomah. Dan dalam hadis Bukhari, berbuatlah sesuatu yang tepat dan benar, kata Nabi SAW. Berbuatlah sesuatu yang tepat dan benar, dan dari amal yang dicintai Allah. Dan ketahuilah, amal yang paling Allah cintai adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Termasuk istiqamah. Jadi lebih baik antum kerjakan duha dua rakaat tapi terus daripada langsung 8 atau 12 rakaat tapi cuma sekali setahun. Ya. Lebih baik sholat malamnya dua rakaat tapi terus daripada orang 8 rakaat tapi cuma sekali. Habis itu gak sholat lagi. Tentu lebih afdol lagi kalau antum bisa sempurna dan istiqomah, itu lebih baik. Tapi yang dimaksud sini adalah istiqomahnya dalam mengerjakan amal. Juga Nabi SAW mengatakan istiqomahlah kalian dan jangan menghitung-hitung amal kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Juga kata Nabi SAW, orang yang cerdas ialah orang yang beramal untuk hari kematiannya. Maksudnya orang yang terus istiqomah dalam mengamalkan amal. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, jika seseorang melakukan safar, maka ia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan yang dilakukan ketika mukim dan dalam keadaan sehat. Hadis Bukhari. Maksudnya orang kalau istiqomah, selama dia hidup, dia lagi mukim, tidak musafir, tetap sholat duha, tetap puasa Senin Kamis, tetap dia sholat qobliyah, ba'diyah. Kan kalau dia safar, bisa saja tidak ada puasanya Senin Kamis. Dia juga mungkin tidak sholat qobliyah karena menjamak qasar, duhur asar misalnya. Tetap dia akan mendapatkan pahala seperti pada saat dia lagi mukim. Kalau dia istiqomah pada saat itu, atau pada saat dia mukim. Ini banyak sekali tentunya. Dan kita lihat Ubadah bin Samit, beliau setelah masuk Islam, terus saja istiqomah sampai Nabi SAW meninggal, sampai zaman Abu Bakar, zaman Uthman, sampai beliau mati di zamannya Uthman bin Affan radhiyallahu jema'in. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-11 ya, adalah keutamaan mendidik keluarga di atas kebenaran dan agama. Ya. Jadi Ubadah bin Samit ini tidak memiliki istri Ummu Haram kecuali karena pendidikannya beliau. Jadi memang beliau mendidik itu. Bukan begitu saja terjadi. Ummu Haram mau pergi jihad, kemudian sampai mendidik anak-anaknya juga. Tapi ini memang karena pendidikannya. Radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit mendidik dua hal istrinya yang paling menonjol. Yang pertama tentang cinta Allah dan Rasulnya didahulukan dari yang lainnya. Nanti kita akan sebutkan di poin terakhir, di poin 12 tentang masalah al-wala wal-bara. Ini saya tadi percepat karena memang saya akan baca buku ini. Khusus cinta dan benci karena Allah. Al-wala wal-bara. Karena ini tadi yang menonjol dari Ubadah bin Samit. Kita akan baca insyaAllah buku ini. Beberapa poin penting. Itu ditanamkan sekali. Dan beliau menonjol di poin itu. Artinya sama sekali beliau tidak pernah lagi bersekutu sama orang-orang Yahudi. Atau mendukung orang-orang yang berbuat kemaksiatan setelah menyatakan masuk Islam. Dan beliau istiqamah dengan itu. Yang kedua adalah beliau mengajarkan kepada keluarganya untuk jihad. Dan wanita pun boleh pergi berjihad. Terbukti beliau mengizinkan istrinya untuk ikut. Bahkan sempat mati syahid. Sebagaimana disepakati oleh ulama. Ummu Haram radhiyallahu anha mati syahid. Karena dalam perjalanan ke jihad dan beliau jatuh dari tunggangannya. Yang terakhir teman-teman yang tidak kalah penting yang perlu kita bahas adalah poin nomor 12. Pelajarannya. Yaitu tentang masalah al-wala wal-bara. Ya. Al-wala adalah diambil dari asal bahasa Arab tentunya, yang berarti cinta, pertolongan, mengikuti, kedekatan, loyalitas. Ya. Itu bermakna itu. Dan secara syar'i, itu tadi secara etimologi atau secara bahasa, secara terminologi atau secara syarak adalah kepatuhan seseorang dan kesesuaian seorang hamba dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Rabb-nya. Baik dari perkataan, perbuatan, keyakinan, dan hal-hal yang lainnya. Dan tanda wali Allah adalah kecintaan si hamba terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan kerelaan si hamba terhadap apa-apa yang diridhoi Allah. Lalu ia melakukan semua itu dengan tekun dan konsisten. Kan tadi salah satu ciri Ubadah bin Samit, beliau ya, bermuala. Ya, atau beliau berwala kepada Allah dan Rasulnya. Dan meninggalkan sekutunya orang Yahudi. Beliau memutus hubungan itu. Kemudian yang kedua, bara. Ini satu pasang ya. Al-wala dan bara. Al-wala artinya loyalitas terhadap orang-orang beriman, Allah dan Rasulnya. Kemudian al-bara berlepas diri. Definisinya adalah al-bara itu secara etimologi atau bahasa membersihkan atau berlepas diri. Atau memutuskan hubungan. Ya. Kemudian secara syar'i adalah kesesuaian seorang hamba dengan Rabb-nya dalam setiap hal yang dimurkahi dan dibenci oleh Allah. Atau tidak diridhoinya. Yakni seorang hamba membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan tidak meridhoi setiap yang tidak diridhoinya. Baik dari perkataan, perbuatan, keyakinan maupun zat-zat tertentu atau hal-hal tertentu. Maka tanda al-bara' secara syar'i adalah membenci apa yang dibenci Allah Ta'ala secara konsisten dan terus-menerus. Sekarang kita masuk lebih dalam teman-teman, lebih memahami al-wala' wal-bara'. Kata ulama yang ditulis oleh, atau diterbitkan bukan oleh Pustaka Ibnu Umar ya. Ini Maha Al-Bunyan yang menulisnya. Baik, urgensi dan kedudukan akidah al-wala' wal-bara'. Yang pertama, al-wala' wal-bara' merupakan bagian dari syahadat. Jadi dihitung orang itu muslim kalau dia al-wala' wal-bara'. Wala' artinya loyalitas terhadap Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Apapun yang Allah dan Rasulnya suka, dia suka. Ya, kalau dia tidak suka pun tetap dia konsisten untuk menerimanya. Dan al-bara' membenci apa yang Allah suruh benci. Dan berlepas diri dari apa yang Allah suruh lepas diri. Kata beliau, al-wala' wal-bara' adalah bagian daripada syahadat. Karena kalimat la ilaha illallah merupakan, ya, la ilaha, dari la ilaha illallah adalah al-bara'. Jadi tidak ada Tuhan. Yakni pembebasan berlepas diri dari setiap yang disembah selain Allah. Dan Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 berhubungan dengan masalah itu. A'udhu billahi minasyaitanani wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullah wa ishtanibut ta'gut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan. Sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat satu rasul. Yaitu seruan beribadalah kepada Allah dan jauhilah ta'gut. Atau semua yang disembah selain Allah. Jadi di sini diambil dari kalimat ya, bahwasanya al-wala' dan bara' itu beriman kepada loyalitas dan membenci syaitan dan sekutunya adalah bagian dari syahadat. Kemudian yang kedua, al-wala' wal-bara' merupakan salah satu syarat iman. Salah satu syarat iman. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan atau disebutkan dalam Sahihul Jami' di nomor 2539. Tentu ini ditulis oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sesungguhnya tali yang paling kuat yang mengikat iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi ini adalah tanda keimanan. Kita mencintai dan loyal terhadap apa yang Allah cintai dan Rasulnya, ya, dari apapun. Dari pakaian, dari makanan, dari pergaulan, dari pekerjaan, semuanya kita loyalitas. Dan juga kita membenci semua apa Allah dan Rasulnya benci. Ini adalah termasuk syarat keimanan. Kemudian yang ketiga, akidah wala' wal-bara' merupakan penyebab seseorang dapat merasakan manisnya iman. Kapan kita loyal terhadap Allah dan Rasulnya, semua kita terima dan kita benarkan. Kapan kita berlepas diri dari orang-orang yang Allah suruh benci, dari orang kafir dan perbuatan-perbuatan mereka, maka disitulah kita bisa rasakan kenikmatan iman. Kata Nabi SAW, salasatun man wajadahunna wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang kalau ada pada seseorang, maka dia akan merasakan keimanan. Ayyakunallahu wa rasulah habbu ilahi mimma siwahuma. Yang pertama, orang yang merasakan kenikmatan iman itu, manisnya iman, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua adalah orang mencintai seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah. Maksudnya karena dekatnya sama Allah jadi kita cintai dia. Wa yakraha yarji'a ilal kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Dan yang ketiga adalah orang yang rasakan kenikmatan iman, orang yang sudah Allah berikan hidayah masuk Islam, lalu dia benci atau dia takut untuk kembali kepada kekufuran. Di sini dikatakan au an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuktaba finnar, sebagaimana dia takut dilemparkan ke dalam api. Jadi saksi bahasan kita adalah di sini orang akan merasakan kenikmatan iman itu justru kena wala dan bara tadi. Di antaranya adalah Allah Rasul yang lebih dicintai daripada yang lainnya, tidak mencintai seseorang atau benda kecuali karena Allah Rasul yang mencintai, dan yang ketiga dia benci untuk kembali kepada kekufuran dan kesalahannya sebagaimana dia takut dilemparkan ke dalam api neraka. Yang keempat, akidah wara' berborak merupakan pondasi persatuan masyarakat kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ahibba li akhi kama tuhibbu li nafsik. Cintalah sesuatu untuk saudaramu, sesama beriman, sebagaimana kau cintai buat dirimu sendiri. Gitu. Kemudian juga yang keenam, yang kelima, ditetapkannya pahala bagi orang yang saling mencintai karena Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mutahabuna fiyya ala manabira min nurin yawmal qiyamah. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, artinya loyal dengan Allah dan Rasul dan siapapun yang Allah suruh kita cintai, akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Dan hadis ini hadis sahih. Dan juga sabda Nabi SAW, nanti akan ada mimbar-mimbar di hari kiamat nanti penuh dengan cahaya. Di atasnya ada orang-orang yang berpakaian pakaiannya dari cahaya. Wajah mereka cahaya. Lalu para nabi-nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka. Cemburu dengan mereka. Maka pada saat itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, coba berikan gambaran kepada kami siapa mereka. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang, atau Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling duduk-duduk bersama-sama karena aku, dan saling berziarah karena aku. Artinya loyalitasnya tinggi kepada Allah dan Rasul, dan siapapun yang Allah dan Rasulnya suruh perintahkan untuk itu. Itu dalilnya cukup banyak teman-teman sekalian. Saya akan coba berikan gambaran sebagai penutup di sini. Kata beliau, Abu Bakar al-Anu termasuk contoh yang paling baik dalam masalah al-wala wal-bara'. Beliau sangat dukung orang-orang beriman dan beliau memerangi orang-orang yang menolak zakat sebagai bentuk bara', berlepas diri. Imam Ahmad rahimahullah juga sangat tegas. Pada saat di zamannya beliau orang-orang banyak mengatakan Quran itu makhluk, maka beliau bertahan dengan perkataannya bahwasanya Quran adalah kalamullah. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dukungan dari orang-orang yang mendukungnya dan juga mengalahkan orang-orang yang telah bertolak belakang dengan beliau. Al-wala wal-bara' hukumnya wajib sebagaimana disepakati oleh para ulama. Artinya orang menyukai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Dan ini bukan sebuah pilihan. Apapun yang Allah dan Rasulnya benci, maka kita benci. Apapun yang disukai, maka disukai tentunya. Dan banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Saya harapkan teman-teman nanti bisa kembali ke buku ini tentunya, ya, karena di sini cukup banyak sekali rincian-rinciannya. Tapi ada sesuatu yang saya ingin sampaikan adalah contoh-contoh yang sangat jelas kata beliau, yaitu contoh Abu Dujana radhiyallahu anhu. Beliau sangat loyal dengan Nabi SAW dalam membelahnya. Sampai saat dalam satu peperangan Abu Dujana sempat memasang punggungnya sebagai perisai dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan anak panah, tapi beliau tidak peduli dengan masalah itu. Lebih jauh daripada itu, seorang wanita mulia dari Bani Dinar, pada saat beliau menyambut, perempuan ini menyambut di pintu gerbang Madinah, perang Uhud. Di perang Uhud itu ikut suaminya, ikut saudaranya, ikut bapaknya. Semuanya mati-mati di perang Uhud. Maka pada saat disambut atau menyambut pasukan, orang-orang pikir dia akan tanya tentang suaminya, tentang saudaranya, tentang bapaknya. Tapi ternyata perempuan ini malah mengatakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Maka para orang-orang mengatakan, mereka baik-baik saja. Tetapi yang meninggal adalah justru suamimu, anakmu, dan bapakmu. Maka dia mengatakan, perlihatkan aku di mana Rasulullah, kata perempuan ini. Maka mereka pun memperlihatkan, itu Rasulullah SAW. Lagi ada lagi jalan dengan unta beliau. Maka perempuan ini mengucapkan kalimat, ulama jadikan sebagai sebuah kaidah penting dalam masalah wala. Beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal. Ketahuilah, semua musibah jadi kecil setelah melihat engkau selamat, wahai Rasulullah. Jadi begitu luar loyalnya terhadap hal ini. Maksud dalam masalah ini teman-teman, saya yang titik beratkan adalah semua yang mendukung agama Allah Rasulullah SAW, ya, Allah, Al-Quran, Allah ini semua adalah harus kita loyal dan kita hidup mati untuk itu. Semua yang dibenci maka kita benci, termasuk hal-hal yang haram dan para pelaku maksiat. Dibenci karena perbuatannya tentunya. Kekafiran pun kita membenci karena kekafirannya. Tetapi bukan fisiknya sebagaimana sudah pernah kita jelaskan. Jadi ini kaidah penting tentunya yang harus difahami, yang diambil dari kehidupan sahabat yang mulia ini. Allahu a'lam. Baik, sambil menunggu iqamah, silakan ada pertanyaan. Kenapa di zaman sekarang sudah tidak ada perang antara umat Islam dengan negara yang bukan Muslim? Ubadah menaklukkan Mesir karena negara tersebut belum Muslim. Sekarang kalau zaman sekarang hampir seluruh wilayah sudah ada Islamnya. Ya? Kalau di zaman dulu waktu diserang Mesir itu tidak ada satupun Muslim di sana, satupun tidak ada. Jadi wilayah-wilayah yang diserang ini di ekspansi Islam umumnya belum ada Islam. Dan kita tahu justru kesepakatan Hudaybiyah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan untuk memerangi Mekah justru karena ada umat Islam di situ. Dan itu. Ini afwan teman-teman yang lewat, jangan ditutup kamerahnya dulu. Duduk dulu sebentar. Ya. Nanti insya Allah akan ada tempat. Kita langsung iqamah nanti. Azan langsung iqamah insya Allah. Ya. Jadi di sini kenapa tidak dilakukan ekspansi seperti zaman sekarang? Sekarang kita tidak membutuhkan masalah itu karena seluruh wilayah di muka bumi ada orang Islamnya, gitu kan? Bahkan mereka bisa leluasa berdakwah. Tugas kita sekarang kalau ada wilayah yang umat Islam dibantai, diserang, ya kita dukung. Palestina sekarang dijajah, kita dukung dengan apa yang kita mampu. Sekarang belum ada kekuatan pasukan dikirim ke sana, oke, gitu kan? Kita dukung dengan doa, dengan sumbangan, dengan segala macam yang kita mampu. Seperti itulah. Bagaimana dengan keturunan Ubadah bin Samit? Ya, berapa anak dan istrinya? Apakah mereka juga Islam atau penganut agama lain? Kalau istri tadi sudah jelas, Ummu Haram itu yang disebutkan. Saya tidak tahu kalau ada istri yang lain. Dan anak beliau disebutkan, beliau Abdul Walid dan Muhammad. Mungkin ada dua laki-laki ini. Tapi saya belum mendapatkan selain daripada ini dari nama-nama mereka. Ustaz tolong jelaskan hadis tentang baiat. Barang siapa yang melepaskan tangannya atau baiatnya dari mentaati pemimpin, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujjah. Dan barang siapa meninggal dalam keadaan tidak ada baiat di pundaknya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini tentang masalah kepemimpinan. Kalau seandainya kita hidup di satu wilayah dan sudah ada pemimpin disepakati oleh seluruh muslimin, kita berikan dukungan. Seperti itu yang dimaksud. Artinya jangan sampai kita meninggal dalam kondisi justru memberontak. Kalau ada sesuatu yang mungkar, kita luruskan kemungkaran tersebut. Tapi tidak boleh kita keluar. Dalam arti kata saya memberontak ya. Memberontak. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat terjadi dua kepemimpinan di wilayah muslimin. Waktu itu ada Abdullah bin Zubair di Mekah dan ada Yazid bin Muawiyah di negeri Syam. Maka beliau tidak membaiat siapapun. Waktu itu beliau tidak membaiat. Karena ini masih ribut dan akhirnya sempat pada saat itu perang. Waktu Abdullah bin Zubair dikalahkan dan kepimpinan umat Islam terfokus kepada Yazid, beliau memberikan baiatnya. Apakah di zaman sekarang masih ada baiat? Jika tidak, mengapa sudah tidak ada lagi baiat? Baiat itu ada tentunya. Baiat itu seperti dukungan. Ya. Kita memberikan dukungan kita. Itu sudah cukup insyaAllah. Mana yang lebih baik diajarkan terlebih dahulu kepada anak? Kisah Nabi dan Rasul atau kisah para sahabat? Tentu Nabi dan Rasul. Gitu kan? Cuma memang kalau mau dihubungkan dengan Tabligh Akbar, kita belum buat itu. Tapi insya Allah ke depan saya sudah coba menyusun materinya, karena itu butuh pendalaman dalil-dalil. Insya Allah kita akan bahas nanti Tabligh Akbar seperti ini, khusus 25 Nabi dan Rasul. Bi'idnillah. Didoakan saja insya Allah. Manakah yang lebih kuat antara Al-Qa'qa' dengan Ubadah bin Samit? Karena saya pernah mendengar bahwa Al-Qa'qa' bagaikan 1000 prajurit. Jazakallah khair. Sama-sama kuat. Antum belajar jadi kuat juga. Pada zaman dahulu Islam disebarkan, ada yang melalui peperangan juga mengajak orang Islam untuk masuk Islam. Tapi bukankah tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam? Bagaimana penjelasan tentang itu Ustaz? Kita tutup dengan ini ya. Jadi memang zaman dulu ada dua jenis jihad ya. Dan sampai berjalan sebenarnya. Masih bisa berjalan sampai sekarang. Yaitu yang pertama jihad pertahanan. Seperti Nabi SAW pada saat diserang Uhud itu kan Uhud itu berada di depan pintu gerbang Madinah. Waktu diserang, Nabi SAW melawan. Dan sempat berselisih pendapat antara Nabi, maksudnya berselisih pendapat antara sahabat. Kita keluar menyerang musuh atau kita tetap tinggal di dalam gitu. Nabi SAW cenderung dalam benteng, tapi sahabat banyak minta di luar, maka keluarlah pasukan pada saat itu. Ada juga yang Nabi SAW ekspansi. Seperti beliau serang Khaybar, beliau serang Mekah, beliau menyerang Hawazim di perang Hunain, gitu kan? Maka ini ada terjadi. Ya. Kalau dihubungkan dengan zaman sekarang, tentu saya sudah bilang tadi, tidak ada hubungannya dengan zaman sekarang ini. Tetapi kalau terjadi peperangan, muslimin membutuhkan bantuan, maka kita lakukan itu. Ya. Dan kita berharap Allah SWT menjadikan satu waktu nanti di mana memang jihad yang benar terjadi dan kita terlibat dalam masalah itu. Tapi tentu kalau tidak ada, jangan dicari-cari. Ya. Jangan dicari masalah dengan alasan jihad, ayo kita bakar dulu gereja sana, ayo kita ribut di sini. Enggak, kita enggak boleh buat kerusakan. Umat Islam dilarang masalah itu. Gitu kan? Ada waktunya, ada tempatnya, dan ada syarat-syaratnya. Allahu a'lam. Baik, karena sudah masuk waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.